السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih dapat melanjutkan kajian kita dalam daurah Kobe yang keempat ini. Hari ini hari yang keempat dari daurah kita dan merupakan hari yang terakhir. Hari ini tanggal 27 Syawal 1423 Hijriah. Jadi hari ini hari Rabu tanggal 27 Syawal 1423 Hijriah atau tanggal 1 Januari 2003. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang istiqamah, karena berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Istiqamah ini berkaitan dengan istiqamatul qalb, istiqamahnya hati kita dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Istiqamah kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhkan segala larangannya. Kemarin sudah saya tuliskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang istiqamah. Dalam riwayat yang lain itu ada tambahannya dalam riwayat Tirmidzi yang kemarin saya bawakan, riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam riwayat Tirmidzi, setelah Nabi mengatakan kepada sahabat Sufyan bin Abdullah, Thaqafi, Sufyan bin Abdullah Thaqafi, itu ada tambahannya, setelah dikatakan ya Rasulullah sampaikan kepadaku satu ucapan atau perkataan dalam Islam yang tidak akan aku tanyakan lagi kepada seorang pun selainmu. Maka Rasulullah menjawab, Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Dalam riwayat Tirmidzi tambahan, ya Rasulullah, Ma akhwafu ma takhafu alayya. Ma akhwafa ma takhafu alayya. Dalam riwayat Tirmidzi, Sufyan bin Abdullah Thaqafi bertanya, ya Rasulullah, apa yang paling engkau khawatirkan kepadaku? Jadi riwayat itu bisa antum tambahkan terjemahannya. Riwayat Tirmidzi, ya. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Ya Rasulullah, ma akhwafa ma takhafu alayya. Ya Rasulullah, apa yang paling engkau khawatirkan kepadaku? Fa akhadha bi lisani nafsi. Maka Rasulullah memegang lidahnya. Tsumma qala hadza. Kemudian beliau berkata ini. Ya Rasulullah, apa yang paling kau khawatirkan kepadaku? Maka Rasulullah memegang lisannya, kemudian berkata ini. Artinya ini lisan ini katanya. Kamu jaga ini lisan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Di sini hasan sahih. Dalam riwayat Imam Ahmad pun demikian juga. Sekarang kita bahas tentang istiqomah ini. Kemarin sudah saya jelaskan istiqomah itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati sahabat untuk istiqomah. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Kemudian juga tentang istiqomah ini berat istiqomah. Tapi tetap kita harus berusaha untuk istiqomah. Nabi SAW ketika membaca surah Hud, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, Syayyabatni Hud. Syayyabatni Hud. Artinya, yang membuat aku beruban ini surah Hud. Sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa engkau banyak beruban? Yang membuat aku beruban surah Hud. Surah Hud, surah 11, ayat 112. Itu yang membuat Nabi Muhammad SAW beruban. Dalam riwayat yang lain juga, yang membuat Nabi beruban, surah-surah yang berkaitan dengan neraka. Nabi takut luar biasa kepada neraka. Jadi seorang yang beriman harus selalu khauf. Merasa khauf, merasa takut. Di dalam surah Hud ayat 112 Allah SWT berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'amaluna basir." Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya dia melihat apa yang kamu kerjakan. Surah ini yang Nabi mengatakan sayyabatni Hud, yang membuat aku berubanlah surah Hud. Kemudian ikhwan fil din a'azakumullah, tentang surah yang lainnya juga Nabi beruban yang berkaitan dengan neraka yang kita akan bahas di sini tentang istiqomah. Sekarang kita bahas beberapa ayat yang berkaitan tentang istiqomah, kemudian baru setelah itu tentang hal-hal atau kiat-kiat untuk menumbuhkan sikap istiqomah. Untuk melihat ayatnya, yang pertama di dalam surah Fussilat surah ke-41 di ayat 6 Surah 41 ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiruh wa wailul musyrikin." Katakanlah bahwasanya aku hanya seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya. Dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ayat ini, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk istiqamah di atas tauhid kepada Allah. Istiqamah mentauhidkan Allah. Istiqamah di atas kesaksian bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Dan istiqamah dalam melaksanakan semua ibadah-ibadah itu hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Kemudian ayat yang lainnya di dalam surah Al-Ahqaf dalam surah Fusilat dulu, dalam surah Fusilat ayat 30. Dalam surah Fussilat, yang surah yang sama ayat 30, Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu." Di ayat 31-nya, "Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Nuzulan min ghafurir rahim." Kamilah pelindung-pelindung kamu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa-apa yang kamu minta. Sebagai hidangan bagimu dari Rabb kamu yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqomah, tetap mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, tetap beribadah kepada Allah, tetap taat kepada Allah. Kemudian dia istiqamah, maka Allah akan memberikan, meneguhkan mereka dengan diturunkannya malaikat yang mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu." Jangan kalian takut, jangan kalian duka cita. "Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Dan bergembira kalian dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Jadi orang-orang yang istiqamah, balasannya adalah surga. Orang yang istiqamah, balasannya adalah surga. Ayat yang semakna dengan ini, antum lihat di surah Al-Ahqaf ayat 13. Ayat 13, ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi istiqomah, teguh pendirian dalam tauhid dan tetap beramal soleh. Di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibn Rajab menjelaskan tentang perkataan para sahabat tentang istiqomah ini, dan juga dalam tafsir Ibn Kathir, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Dalam kamu tidak menyukurkan Allah dengan apapun juga, istiqomah dalam tauhid dan tidak menyukurkan Allah sampai diwafatkan oleh Allah." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Hendaknya kamu bertahan dalam satu perintah, terus melaksanakan perintah itu dan menjauhkan larangan." Kemudian Ali bin Utsman bin Affan mengatakan, "Istiqomah itulah ikhlas dalam ibadah kepada Allah." Ikhlas dalam kita beribadah kepada Allah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, istiqamah dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Kemudian, Imam Qatadah juga mengatakan bahwa mereka orang-orang yang istiqamah, yang mengatakan, "Rabb kami lah Allah menunjukkan istiqamah," kata Qatadah, mereka lah orang-orang yang istiqamah dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Aliyah juga mengatakan, mereka lah orang-orang yang mengikhlaskan agama semata-mata karena Allah dalam beribadah hanya kepadanya, tidak kepada yang lainnya. Karena itu, ayat ini, apabila Al-Hasan Al-Basri membaca ayat ini, dia mengatakan, "Ya Allah, berikanlah atau karuniakanlah kepadaku untuk tetap istiqomah." Jadi istiqomah ini berat. Ya, istiqomah berat. Kemarin sudah saya jelaskan kepada antum tentang istiqomah dalam manhaj ini, bahwa kita harus istiqomah dari akidah manhaj yang sudah kita ketahui, manhaj yang hak ini, manhaj salaf, manhaj yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, manhaj generasi yang terbaik dari umat ini, yang mereka Allah sebutkan diridhai dan Allah sebutkan bahwa mereka dijamin surga. Maka kita wajib mengikuti manhaj ini. Maka kita harus tetap istiqomah, meyakini, menuntut ilmu, mempelajari, dan mengamalkan. Jadi kita tidak boleh kita menyimpang dari manhaj ini. Kalau kita menyimpang dari manhaj ini, waliyadzubillah, nas'alullah salam walafiyah, akan disesatkan oleh Allah. Seperti yang Allah sebutkan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka mulai menyimpang dari kebenaran, padahal mereka tahu kebenaran itu, azagallahu kulubahum, Allah sesatkan hati mereka. Maka ini harus kita pegang. Dan saya sudah jelaskan kita harus berpegang dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin sebagaimana wasiat beliau. Kata Nabi, "Tamassaku biha wa'adu alaiha bin nawajid." Dalam kamu pegang erat-erat dan gigitlah dengan geram-geram kamu. Kemudian juga yang perlu anda perhatikan lagi dalam masalah talabul ilmi, kita juga harus istiqamah. Karena tantangan-tantangan dari kehidupan dunia ini sangat banyak dan godaan setan juga sangat banyak. Jangan karena dunia kemudian kita tidak talabul ilmi. Jangan karena mencari ma'isyah kemudian kita tidak talabul ilmi. Jangan karena ilmu yang kifayah kita tinggalkan yang fardu ain. Talabul ilmi, nuntut ilmu harus terus dan tidak boleh berhenti. Karena ini wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu ini wajib atas setiap muslim. Ini kita juga harus istiqomah dalam talabul ilmi. Sebab ada orang-orang yang saya sebutkan tadi dalam manhaj yang hak kemudian tergoda oleh dunia, tergoda oleh fitnah syubhat atau syahwat, kemudian dia tidak istiqomah lagi. Ada juga orang-orang yang tadinya talabul ilmi, kemudian terfitnah dengan fitnah syubhat dan syahwat, kemudian dia tidak talabul ilmi lagi. Bahkan mengikuti pemahaman-pemahaman yang sesat, waliyadzubillah. Jadi menuntut ilmu harus istiqomah. Dan ini terus. Karena menuntut ilmu termasuk jalan yang membawa kita ke surga. Dan ini sudah saya jelaskan di hari pertama tentang manfaat menuntut ilmu syar'i. kewajiban dan manfaat dari kita menuntut ilmu syar'i. Kemudian juga ketaatan-ketaatan yang lainnya yang sudah rutin kita lakukan dari sholat yang wajib, kemudian sholat-sholat sunnah, membaca Al-Quran, sholat malam, sedekah, birrul walidain, silaturahmi, atau yang lain dari amal-amal taat yang sudah rutin kita lakukan, maka kita harus istiqomah tetap. Meskipun sedikit dari amal itu, yang penting dawam. Kata Nabi, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang dawam, yang kontinu, yang terus-menerus, meskipun hanya sedikit amal itu. Jadi jangan kita tidak istiqomah. Nah, sekarang melaksanakan, diingatkan atau dinasehati kita berubah, kemudian setelah itu tidak istiqomah lagi. Hanya beberapa saat saja, beberapa hari atau beberapa pekan kita istiqomah, kemudian kembali lagi. Maksudnya kita niatkan untuk tetap istiqomah setelah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Laksanakan amal-amal itu dengan istiqomah. Seperti kita alhamdulillah setelah Ramadan itu kita bisa baca Al-Quran, sholat tarawih, kita qiyamul lail, yaitu sholat tarawih itu. Di luar Ramadan kita qiyamul lail. Kemudian kita memberi makan kepada fuqara wal masakin dan yang lainnya untuk buka puasa. Nah, istiqomah. Setelah Ramadan terus istiqomah. Tetap laksanakan itu. Kemudian juga kalau dalam kajian atau dalam daurah ini diingatkan tentang dosa-dosa besar yang sudah saya jelaskan, kemudian kita ingat, kita segera bertaubat kepada Allah. Atau ketika Ramadan kita sudah tahu bahwa itu dosa besar dan kita taubat di saat Ramadan, jangan kita ulangi lagi. Istiqomah dalam taubat kita sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Jadi istiqomah ini harus terus. Tetap di atas jalan ketaatan. Tetap di atas jalan kebaikan sampai kita diwafatkan oleh Allah. Jangan kita tertipu. Makanya dikatakan oleh para ulama, istiqomah ialah meniti jalan yang lurus. Mencakup seluruh ketaatan. Yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan meninggalkan seluruh yang dilarang. Dan wasiat ini dikatakan oleh para ulama adalah wasiat yang menghimpun seluruh ajaran agama ini. Karena apa? Karena kita tetap istiqomah meniti jalan yang lurus, yang mencakup mengerjakan seluruh ketaatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan meninggalkan seluruh yang dilarang. Artinya amal-amal yang zahir maupun amal-amal hati tetap istiqomah. Kemudian, ikhwan fiddin, a'azakumullah, istiqomah ini, untuk menguatkan istiqomah juga, di dalam hadis ini ditambahkan, yaitu dengan menjaga lisan. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, jika anak Adam berada di pagi hari, seluruh organ tubuh tunduk kepada lidah dengan berkata, bertakwalah kepada Allah pada kami, karena kami bersamamu. Jika kamu istiqomah, kami juga istiqomah. Jika kamu menyimpang, kami juga menyimpang. Ini perkataan Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi kalau orang itu lisannya selalu mencaci maki atau dusta, bohong atau memfitnah atau yang lainnya, maka hatinya pun tidak istiqomah. Tapi kalau lisannya berkata yang baik, mengajak kepada kebaikan, insyaallah hatinya pun akan istiqomah. Begitu penjelasan sahabat dan juga para ulama tentang masalah istiqomah ini. Kemudian ikhwan fiddin a'azakumullah, sekarang kiat-kiat untuk menumbuhkan sikap istiqomah yang dijelaskan oleh para ulama. Dijelaskan, saya ambil dari kitab Al-Istiqamah yang ditulis oleh Khalid bin Ibrahim bin Ali Ad-Dhali'. Beliau menjelaskan bahwa nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita, diberikan kita istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas manhaj yang hak ini. Maka kita harus jaga istiqamah ini. Dan apa saja yang dapat menumbuhkan sikap istiqamah disebutkan di sini oleh beliau, yaitu al-ikhlas. Yang pertama, ikhlas. Artinya, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas dalam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayatnya sudah saya sampaikan kepada antum. Antum bisa lihat itu. Kajian hari pertama. Siapa yang bisa sebutkan ayatnya? Tentang ikhlas. Terus. Terus. Terus. Ya. Dalam surah yang pertama, surah Az-Zumar, Allah menyuruh kita untuk ikhlas. Sebab ini akan menumbuhkan sikap istiqamah. Sebab orang yang tidak ikhlas, dia tidak akan bisa istiqamah. Tapi orang yang ikhlas, insyaAllah Allah akan tolong dia untuk istiqamah di atas jalan yang hak. Dalam surah Az-Zumar, ayat, di awal-awal ayat itu, di ayat 2 dan 3, Allah berfirman, inna anzalna ilaikal kitaba bilhaq, fa'budillaha mukhlasan lahuddin, ala lillahi dinul khalif. Sesungguhnya kami turunkan kepadamu Al-Quran, dengan benar, maka beribadah kamu kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Ketahuilah, bagi Allah agama yang ikhlas itu. Ini perintah dari Allah untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas ini, kita harus terus mengoreksi hati kita. Apakah kita dalam ibadah ini ikhlas atau tidak? Sebab amal kita akan diterima oleh Allah tergantung daripada keikhlasan kita. Setiap kita melakukan ibadah, apakah kita menuntut ilmu, apakah kita sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, mengajar, dan yang lainnya, itu harus ikhlas karena Allah. Kalau tidak, maka sulit untuk mendapatkan istiqamah. Jadi ikhlas ini yang diwasiatkan oleh para ulama. Maka diantara mereka berdoa, Allahumma rizuqnal ikhlas. Ya Allah, berikanlah kepada kami keikhlasan dalam ibadah kepada Engkau, ya Allah. Amal kita diterima dan tidaknya tergantung daripada keikhlasan kita. Makanya, di dalam surah Al-Bayyinah itu, perintah Allah untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah. Dengan lurus. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan itu agama yang lurus. Jadi ikhlas. Dalam kita melakukan ibadah ini, harus ikhlas semata-mata karena Allah. Dan ikhlas ini artinya kita harus mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Jadi ikhlas itu harus bersih kita ini dari apa? Syirkun akbar. Yang kedua, syirkun asghar. Jadi kita dalam ikhlas ini harus bersih dari apa? Syirkun akbar. Enggak bisa dikatakan ikhlas kalau seorang itu masih melakukan syirik. Jadi syirkun akbar, tidak boleh dia memalingkan ibadah kepada selain Allah. Jadi doa, sholat, bernazar, menyembelih, takut, mengharap, tawakal, taubat, dan yang lainnya, semua kita lakukan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Kalau kita lakukan kepada yang lain, maka ini namanya syirik, syirik akbar. Jadi ibadah itu kita lakukan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Doa hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, tawakal kepada Allah, semuanya ibadah itu kepada Allah. Kalau dipalingkan kepada selain Allah, itu jatuhnya syirik. Maka dalam kitab Al-Usul Al-Thalatha dikatakan, man sarafa syai'an min anwa'il ibadati ila ghairi lahi fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan satu macam ibadah saja, dari macam-macam ibadah yang banyak kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Dia doa. Yang mesti dia berdoa kepada Allah, dia minta kepada selain Allah. Dia minta kepada Nabi Muhammad umpamanya. Atau dia minta kepada Malaikat Jibril. Musyrik dia. Sebab yang mengabulkan doanya Allah. Nabi Muhammad tidak bisa mengabulkan doa. Malaikat Jibril tidak bisa mengabulkan doa. Jadi harus minta kepada Allah saja. Tidak boleh kepada yang lain. Kepada Nabi Muhammad tidak boleh, kepada Malaikat Jibril tidak boleh kita berdoa, meminta kepada dia. Apalagi kepada orang-orang yang sudah mati. Yang masih banyak di negeri kita, di Indonesia itu, yang orang-orang datang ke kubur-kubur wali. Ini syirik. Ini syirkun akbar. Dan bisa mengeluarkan orang itu dari Islam. Syirik akbar. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak memberikan manfaat dan tidak dapat menolak bahaya. Ini syirik. Karena itu harus kita bersihkan hati kita dari syirkun akbar. Kemudian juga dari syirkun asgar. Syirkun asgar ya riya. Ingin dipuji oleh orang, ingin disanjung oleh orang. Dan yang lainnya. Makanya kita harus hati-hati. Atau sum'ah. Sum'ah artinya ingin memperdengarkan amal-amal kita kepada orang lain. Jadi harus ikhlas semata-mata karena Allah. Karena amal kita akan diterima oleh Allah tergantung daripada keikhlasan. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sungguhnya amal-amal itu dengan niat. Dan seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Yang kedua, yaitu ittiba. Ini wasailu thabat ala istiqamah. Wasailu thabat, jalan-jalan, terkiat-kiat untuk menumbuhkan istiqamah. Untuk tetap istiqamah. Yaitu ittiba. Yaitu dalam kita beramal, harus ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab amal kita tidak akan diterima oleh Allah melainkan dengan ikhlas dan ittiba. Dua ini sudah saya jelaskan ayat dan hadisnya pada hari yang pertama dari daurah ini. Antum lihat lagi. Catatan antum sudah saya bacakan ayat-ayat, hadis-hadis dan athar dari salafus saleh di hari yang pertama. Ya, ada tentang ikhlas dan ittiba hari pertama dari daurah kita kemarin. Iya, dan hadisnya ayat-ayat sudah saya bawakan. Di antara sekian banyak ayat, yaitu ayat yang tercantum dalam surah Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan cinta kepadamu. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi tiba. Makanya kita dalam beramal harus mengikuti contoh Rasulullah. Kalau tidak ada contoh, jangan kita lakukan. Jadi jatuhnya nanti kepada perbuatan apa? Bid'ah. Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak dicontohi dari kami, amalan itu tertolak. Dalam hal ibadah kita ikut contoh Rasulullah. Bukannya ulama. Bukannya imam-imam madhab. Dan tidak boleh kita dalam beribadah menurut madhab ini. Umpamanya madhab Syafi'i, madhab Hanafi. Tidak boleh. Rasulullah tidak pernah menyuruh untuk mengikuti mazhab. Rasulullah menyuruh untuk mengikuti Rasulullah. Rasulullah menyuruh untuk mengikuti Rasulullah. Dan tidak dikatakan beriman seseorang sampai dia ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengikuti ulama. Kalau dikatakan bahwa mazhab-mazhab itu wajib, sekarang bagaimana dengan sahabat-sahabat? Mazhabnya apa? Tabi'in mazhabnya apa? Siapa? Kalau mereka mau berpikir, kalau memang wajib mazhab itu bagaimana dengan para sahabat? Dengan bagaimana dengan para tabi'in? Mereka tidak bermazhab. Jadi wajib kita mengikuti Rasulullah, bukan mazhab. Di dalam Islam ini tidak ada. Yang dikatakan mazhab itu tidak ada. Maka Syekh Sultan Al-Ma'sumi, ketika datang seorang Jepang ke Mekah menunaikan ibadah haji, dia tanya, saya ini bingung. Saya ini baru masuk Islam, saya bingung. Kok banyak mazhab ini? Ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Apakah ini dibenarkan? Dijawab oleh Syekh Sultan Al-Ma'sumi bahwa tidak ada dalam Islam itu mazhab. Jadi dia tulis satu buku hadiah ila muslimi biladil Yaban. Hadiah buku ini sebagai hadiah kepada kaum muslimin yang ada di Jepang. Itu kejadian kurang lebih ya 30 atau 40 tahun yang lalu. Dijelaskan tentang tidak adanya mazhab, dibawakan dalil-dalilnya. Kemudian kitab itu dibawa oleh Syekh Albani ke perpustakaannya, kemudian setelah itu ditahqiq oleh Syekh Salim Al-Hilali dan diterbitkan oleh beliau. Jadi dijelaskan di dalam kitab itu tentang tidak adanya mazhab, dibawakan dalil-dalil dari para ulama ahlu sunnah. Tidak ada seorang pun yang menganjurkan untuk mengikuti mazhab. Hatta Imam Syafi'i. Imam Hanafi semuanya mengatakan, kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Jadi kita harus ittiba kepada Rasul, bukan ittiba kepada ulama. Bukan. Ittiba kepada Rasulullah SAW. Yang membuat umat ini terpecah belah ini dengan sebab mazhab ini. Firqah-firqah dan yang lainnya. Meskipun mereka betul mengikuti akidahnya, akidah salaf dari empat imam mazhab. Tapi penetapan mazhab ini, lama-kelamaan mereka menyimpang. Yang dari penyimpangan itu, dalam mazhab Hanafi, mereka mengikuti pemahaman akidahnya, tidak mengikuti pemahaman ahlu sunnah. Kalau di Indonesia, yang mengatakan Syafi'i, mereka sendiri tidak tahu tentang Syafi'i. Tidak baca kitab-kitab Syafi'i. Tapi pokoknya mazhab Syafi'i. Akidahnya mereka Asy'ari. Akidahnya Asy'ari. Bukan akidah salaf lagi. Kalau Syafi'i, Imam Syafi'i, akidahnya salaf. Imam Syafi'i akidahnya salaf. Itu bisa dibaca dalam kitab atau buku Manhaj Imam Syafi'i. Fi Itsbatil Aqidah. Dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Setebal ini. Bukunya setebal ini. Manhajul Imam Syafi'i Fi Itsbatil Aqidah. Buku aslinya 2 jilid. Yang ditulis oleh Dr. Muhammad Abdul Wahab Al-Aqil. 2 jilid. Dan sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia 1 jilid ini. Setebal ini. Dijelaskan bahwa akidah Imam Syafi'i, akidah salah. Maliki, Hambali, semuanya. Hanafi, mereka mengikuti manhaj salaf. Tapi, mazhab-mazhab ini yang kemudian membuat perpecahan sehingga mereka menyimpang dari akidah imamnya. Dan para imam jelas tidak menghendaki mereka mengikuti. Anda bisa lihat untuk lebih jelas di mukadimah sifat salat Nabi. Itu, di mukadimah sifat salat Nabi, anda lihat itu. Coba. Ini untuk lebih jelas lagi bahwa para imam, itu. Para imam melarang kita mengikuti mazhab. Semua imam melarang. Ini penting karena banyak teman-teman yang masih terpengaruh. Kok salaf itu tidak bermazhab? Gitu. Emang salaf tidak bermazhab? Mazhab itu mazhab sahabat, khairun nas, sebaik-baik manusia. Ini semuanya dibawakan di dalam kitab ini dari mulai Imam Abu Hanifah. Di sini disebutkan kata Imam Abu Hanifah, la yahillu li ahadin ay ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min ayna akhadna. Tidak halal bagi seorang mengikuti perkataan kami bila ia tidak tahu dari mana kami mengambil sumbernya. Dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, idza shahal hadits fa huwa madhhabi. Apabila sah satu hadis, maka itulah mazhabku. Kemudian kata beliau lagi, idza qultu qawlan yukhalifu kitaballahi ta'ala wa khabar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Kalau saya mengemukakan satu pendapat yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah, tinggalkan pendapatku. Ini pendapat penjelasan Imam Hanafi. Imam Malik juga mengatakan demikian. Kata Imam Malik, saya seorang manusia, terkadang salah, terkadang benar. Oleh karena itu, lihatlah pendapatku. Bila sesuai dengan Quran dan Sunnah, ambil. Dan tidak apabila tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, tinggalkan. Ini perkataan Imam Malik. Kata Imam Malik lagi, siapapun perkataannya bisa ditolak dan bisa diterima. Kecuali Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini paling banyak riwayatnya. Kata beliau, setiap orang harus bermadhab kepada Rasulullah. Setiap orang harus mengikuti Rasulullah. Apapun pendapat yang aku katakan, atau sesuatu yang aku katakan itu berasal dari Rasulullah, tetapi ternyata berlawanan dengan pendapatku, artinya apapun pendapat yang aku katakan, atau sesuatu yang aku katakan, itu berasal dari Rasulullah. Tetapi ternyata setelah diteliti, berlawan dan dengan pendapatku, maka buanglah pendapatku, ikuti sabda Rasulullah. Jadi kekeliruan dalam terjemah ini. Yang benar, apabila perkataanku itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Ini terjemahnya agak keliru ini. Kemudian juga, dalam riwayat yang lain, Imam Syafi'i mengatakan, bila kalian menemukan dalam kitabku, kitab Imam Syafi'i ada beberapa kitab, sesuatu yang berlainan dengan hadis Rasulullah, peganglah hadis Rasulullah, tinggalkan pendapatku. Dan masih banyak lagi penjelasan Imam Syafi'i. Bahkan kata Imam Syafi'i, kalau ada pendapatku menyelisih sunnah Rasulullah, buang pendapatku itu. Sejauh-jauhnya. Ikuti sunnah Rasulullah. Kata beliau lagi, hadis Nabi itu lebih utama untuk kalian ikut. Jangan kalian taklid kepadaku. Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan demikian. Kata Imam Ahmad, jangan kamu taklid kepada Imam Malik. Jangan kamu taklid kepadaku, kepada Imam Malik, kepada Syafi'i, kepada Auza'i. Tapi ambillah dari sumber mereka mengambil. Dari Quran dan Sunnah. Dan semuanya seperti itu. Kemudian kata Imam Ahmad lagi, diingatkan oleh Imam Ahmad, barang siapa yang menolak hadis Rasulullah, dia sudah tahu hadis Rasulullah, dia tolak, maka dia berada di tepi jurang kehancuran. Dalam riwayat yang lain, man radda hadithan nabi fahuwa ala syafa halaka. Barang siapa yang menolak hadis Nabi, maka dia berada di tepi jurang kebinasaan. Maka yang wajib kita itiba ini kepada Rasulullah, bukan kepada a'immah. Bukan kepada imam-imam mazhab. Tidak ada satupun riwayat yang menyuruh kita bermazhab, tidak ada. Jadi kita disuruh itiba kepada Rasulullah SAW. Dan Al-Quran dan Sunnah ini sudah dibukukan. Mushaf ada, terjemah ada, tafsirnya ada, jelas. Dan tafsir-tafsir yang kita ambil, tafsir yang ma'thur. Yang mengikuti pemahaman salaf. Seperti tafsir Ibnu Katsir, Adwa'ul Bayan, Taisir Kailimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, dan yang lainnya. Itu tafsir-tafsir yang ma'thur. Yang pertama itu tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Syekhul Islam juga punya tafsir. Kemudian Ibnu Qayyim juga punya tafsir. Tafsirul Qayyim, Ibnu Qayyim. Kemudian tafsir Imam Ash-Shawqani, Fathul Qadir. Kemudian juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di punya tafsir namanya Taisir Kalimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kemudian juga tafsir Adwa'ul Bayan oleh Syekh Ash-Shankiti. Ini tafsir-tafsir yang ma'thur, yang sesuai dengan pemahaman salaf. Walaupun yang lain itu banyak yang menyimpang. Kitab hadis ini sudah dibukukan, tinggal kita ambil. Enggak perlu lagi kita ikut mazhab. Kitab hadis sudah ada, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Hakim, Ibnu Khuzaimah, Dharqutni, Ibnu Hibban. Sudah ada. Tinggal kita baca bagaimana penjelasan tentang apa? Tentang sholat, tentang haji, tentang puasa, tentang semua sudah ada. Jadi tidak mengikuti mazhab. Jadi yang banyak terjadi penyimpangan, kemudian juga perselisihan dan perpecahan dengan adanya mazhab-mazhab ini. Jadi kita diwajibkan untuk ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mudah, semuanya mudah, tidak ada satupun yang sulit. Kalau dikatakan, ya bagaimana kita belum bisa membaca? Ya kita belajar. Kita belajar. Dan kita untuk memahami tafsir itu, dan juga dari kitab-kitab sunnah itu, ya kita perlu ada pembimbing. Sebab dalam kita belajar, gak mungkin tanpa pembimbing. Sebagaimana kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, belajar itu harus ada dibimbing oleh ustaz. Apa kata Imam Syafi'i? Ya akhi, lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsilaha bi bayani zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa irsyadu ustadzin wa tulu zamani. Ini sudah saya sampaikan dalam daurah Qobe yang ketiga tentang ilmu, bagaimana kita untuk mendapatkan ilmu syar'i. Kata Imam Syafi'i, wahai saudaraku, engkau tidak akan dapat ilmu melainkan dengan 6 perkara. Ada kepintaran, ada kemauan, ada kesungguhan. Bukan kemauan tapi sungguh-sungguh. Kemudian bulughah, ada bekal. Dalam safar, karena dulu ulama itu menuntut ilmu itu mereka safar dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka beli kuda, mereka beli kedai, mereka beli bekal untuk perjalanan selama 2 pekan, 1 bulan atau 2 bulan. Menuntut ilmu harus punya bekal, bulughatun. Kemudian wa irsyadu ustadzin, ada bimbingan ustaz. Jadi kita mau belajar Quran wa sunnah ala fahmi salaf, ini harus ada bimbingan ustaz. Wa irsyadu ustadzin. Kemudian yang keenam, watulu zaman, lama waktunya. Gak bisa nuntut ilmu hanya, ya pokoknya 4 hari udah cukup lah. Gak cukup, terus belajar. Terus talabul ilmi. Orang untuk cari dunia bisa ke luar negeri. Kenapa nuntut ilmu syar'i gak bisa? Dia berangkat kepada masyayikh. Ya. Untuk dunia dia bisa kejar sampai ke luar negeri. Untuk ilmu yang kifayah dia bisa kejar sampai ke luar negeri. Kenapa? Untuk ilmu syar'inya bisa. Yang insya Allah yang akan menjamin dia selamat dan juga akan mengantarkan dia ke surga, yang bermanfaat untuk dia, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk kaum muslimin. Ilmu syar'i ini. Ya harus terus, tulu zaman, lama waktunya belajar ilmu syar'i. Jadi ada bimbingan. Jadi kalau kita katakan untuk ittiba itu sulit, yang ada kita, saya kembali lagi. Seperti perkataan orang-orang banyak mengatakan, kalau kitab mazhab itu sudah ada, justru kitab mazhab itu menyulitkan. Yang diajarkan di pondok-pondok yang dikatakan kitab kuning, itu menyulitkan. Yang lebih gampang, lebih mudah, kitab-kitab hadis kita ambil. Bukhari, Muslim, Abu Daud. Dan sudah dicetak dalam berbagai bahasa. Gampang mudah untuk ittiba itu tinggal kita lihat. Cuma kita kalau mbak faham kita tanya. Sebab harus ada bimbingan dari ustaz, irsyad ustazin. Jadi kalau orang bilang untuk ittiba itu sulit, lebih gampang mazhab, tidak. Justru lebih gampang ittiba daripada mengikuti mazhab. Kalau kita bandingkan dengan mazhab yang lain berbeda. Antara perkataan Imam Syafi'i dengan pengikutnya, dengan orang-orang yang sesudahnya, banyak yang berbeda. Contoh saja, contoh. Ya. Imam Syafi'i enggak ada membolehkan orang-orang syadur rehal, mengadakan perjalanan ke kuburan-kuburan wali. Tidak ada Imam Syafi'i. Sama sekali. Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh seorang minta kepada selain Allah. Tapi mereka masih. Imam Syafi'i tidak ada Imam Syafi'i itu tahlilan. Tidak ada sama sekali. Di semua kitab Imam Syafi'i. Tidak ada sama sekali. Ini dari kitab Imam Syafi'i sendiri. Yang asli. Apakah itu Al-Um? Apakah itu Ar-Risalah? Apakah itu Al-Musnad? Tidak ada sama sekali. Itu kan pengikutnya. Jadi satu contoh. Udah, mereka sudah jauh. Makanya yang paling gampang itu adalah ittiba, bukan mengikuti madhab. Kemudian, ikhwan fiddin, a'azakumullah. Kita lanjutkan lagi. Jadi ittiba ini mencakup semuanya. Dan kalau kita ittiba kepada Rasulullah, manfaatnya sangat banyak. Saya akan sebutkan beberapa manfaat dari kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari poin yang kedua ini. Manfaatnya sangat besar. Orang yang ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi yaitu orang yang ittiba kepada Rasulullah, Allah akan memberikan kepadanya petunjuk. Wa in tuti'uhu tahtadu dalam surah Al-A'raf. Ini potongan-potongan ayat saja. Wa in tuti'uhu tahtadu. Seandainya kamu taat kepada Rasulullah, kamu akan diberi hidayah. Wa tabi'uhu la'alakum tahtadun. Dalam surah Al-A'raf ayat 158. Wa tabi'uhu la'alakum tahtadun. Dan ikutilah dia. Dan ikutilah Rasulullah. Niscaya kamu akan mendapat petunjuk. Kemudian dalam ayat yang lain, orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ittiba kepada Rasulullah, itu akan diberikan rahmat oleh Allah, seperti ayat yang tadi. Ayatnya sudah saya bacakan kepada antum, surah Ali Imran ayat 31. Orang yang ittiba kepada Rasulullah, dia akan dicintai oleh Allah, akan diampunkan dosanya, dan akan disayangi oleh Allah. Itu manfaat dari ittiba. Orang yang ittiba kepada Rasulullah dalam surah Al-Imran ayat 31, akan dicintai oleh Allah, akan diampuni dosanya, dan akan disayangi, dan diberikan rahmat oleh Allah SWT. Itu manfaat daripada ittiba. Kemudian, selanjutnya, tentang ittiba kepada Rasulullah SAW dan taat kepadanya, itu Allah akan menghidupkan hati kita. Antum lihat dalam surah Al-Anfal, hati kita ini akan hidup apabila kita taat dan kita ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-Anfal, ayat 20 dan 24. Ayat 20 dan ayat 24. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berpaling daripadanya. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya sedang kamu mendengar perintah-perintahnya. Kemudian di ayat 24-nya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanustajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyuruh kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Jika Rasulullah mengajak kepada kebaikan, apa saja bentuknya ketaatan itu, kewajiban kita untuk memenuhi panggilan Allah Rasul. Dan itu akan menghidupkan hati manusia. Dijelaskan dalam tafsir Al-Muyassar, ya ayyuhalladzina amanu saddiqu billahi rabban wa bimuhammadin nabiyya wa rasula. استجيبوا لله وللرسول بالطاعه اذا دعاكم لما يحييكم من الحق ففي الاستجابه اصلاح حياتكم في الدنيا والاخره واعلموا ايها المؤمنون ان الله تعالى هو المتصرف في جميع الاشياء والقادر على ان يحول بين الانسان وما يشتهيه قلبه فهو سبحانه الذي ينبغي ان يستجاب له اذا دعاكم إذ بيده ملكوت كل شيء واعلموا أنكم تجمعون ليوم لا ريب فيه فيجازي كلا بما يستحق. Dalam tafsir Al-Muyassar katakan, wahai orang-orang yang beriman, dalam kamu membenarkan Allah sebagai Rabb, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan sebagai Rasul, penuhilah panggilan Allah Rasul dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan apabila kamu dipanggil dan diseru untuk melaksanakannya dari kebenaran. Apabila kamu melaksanakan dan memenuhi panggilan itu, itu akan memperbaiki hati kamu dan kehidupan kamu, dunia dan akhirat. Ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, Allah yang berkuasa untuk mencegah manusia dan apa yang diinginkan oleh hatinya. Dialah Allah yang patut untuk kamu penuhi panggilannya apabila dia memanggil kamu. Karena semua kekuasaan ada di tangan Allah. Ketahuilah bahwa kalian semuanya akan dikumpulkan kepada satu hari yang tidak ada kerugian padanya. Dan kalian akan dibalas masing-masing dengan benar. Artinya dengan apa yang dia lakukan. Jadi di sini, apabila manusia ini taat kepada Allah dan Rasul, ittiba kepada Allah dan Rasul, maka Allah akan menghidupkan hatinya. Kemudian, antum lihat lagi, bahwa taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan menjauhkan apa yang larang, ittiba kepada beliau, ini akan menghindarkan kita dari hukuman Allah yang sangat keras. Untuk melihat dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan ittiba kepada Rasul, dan menjauhkan larangannya, ini akan menghindarkan kita dari hukuman Allah yang sangat keras. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7, Allah berfirman, apa saja yang datang kepadamu dari Rasul kamu ambil, dan apa yang larangnya, maka tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu syadidul iqab. Sangat keras hukumannya. Allah itu sangat keras hukumannya. Jadi kalau orang itu tidak taat, tidak ittiba kepada Rasulullah, maka Allah itu sangat keras hukumannya. Kemudian, yang terakhir, yaitu ayat yang tercantum dalam surah An-Nur ayat 63. Orang yang tidak taat dan tidak ittiba kepada Rasulullah, maka mereka akan ditimpa fitnah dan ditimpa azab yang pedih. Dalam surah An-Nur, surah 24 ayat 63, Allah berfirman, لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka adalah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul, takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Di bagian akhir ayat ini yang menjadi syahid dalam bab ini, yaitu Allah mengingatkan, maka adalah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah, takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Jadi ittiba manfaatnya sangat banyak, dan kalau tidak ittiba maka kita akan mendapatkan ancaman yang berat. Jadi, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ini mutlak. Tidak boleh kita menolak atau membantah ayat atau hadis yang sudah jelas karena perasaan, karena ra'yu, karena akal, karena masyarakat, karena yang lainnya. Tidak boleh. Kita wajib taslim kepada Allah dan Rasulnya secara mutlak. Jadi ini untuk kita bisa istiqamah, jalan untuk istiqamah, malah kita harus ittiba' kepada Rasulullah SAW. Dalam setiap keadaan, ittiba'. Kemudian yang ketiga, di antara wasailus tsabat ala istiqamah yang ketiga, untuk tetap istiqamah, maka yang ketiga harus talabul ilmi. Talabul ilmi. Kita akan bisa istiqamah dan tetap istiqamah apabila kita terus mengikuti proses untuk mengkaji, belajar ilmu syar'i. Sebab dengan kita belajar ilmu syar'i, kita akan mengetahui kebenaran. Dengan kita mempelajari ilmu syar'i, kita akan tahu yang hak. Dengan kita belajar ilmu syar'i, kita akan tahu tauhid dan syirik, tahu sunnah dan bid'ah, tahu taat dan maksiat, tahu yang ma'ruf dan mungkar, tahu yang benar dan salah. Kita akan tahu. Tapi tanpa kita belajar, kita tidak akan tahu. Maka talabul ilmi harus terus. Di samping talabul ilmi ini menghidupkan hati kita, menuntut ilmu termasuk menghidupkan hati kita, menguatkan iman kita, juga meneguhkan iman kita untuk tetap istiqomah di atas jalan kebenaran. Dan ini talabul ilmi tidak banyak waktu yang kita ambil waktu dari, yang kita gunakan waktu untuk talabul ilmi tidak banyak. Justru yang terbanyak kita untuk yang lainnya. Antum bisa hitung dari waktu yang 24 jam antum gunakan untuk kerja atau usaha atau yang lain, itu lebih dari 10 jam setiap hari. Lebih dari 10 jam. Bahkan ada yang sampai 12 jam. Belum lagi menempuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Umpamanya dihitung saja satu hari 12 jam kita untuk kerja. Ada yang 8 jam, ada yang 10 jam, ada yang 12 jam. Kemudian untuk jaraknya dari tempat ke tempat yang lain 2 jam, 14 jam. Tidur 7 jam, 21, masih ada waktu 3 jam. Nah, tinggal 3 jam itu digunakan untuk apa? Kalau digunakan dia untuk sholat, yang 5 waktu, paling lama 1 jam. Tinggal masih ada 2 jam lagi. Kalau dia mau baca Al-Quran, itu masih ada waktu. Dia mau baca kitab-kitab, masih ada waktu. Dia mau datang ke masjid, masih ada waktu. Itu yang terbanyak, saya ambil yang terbanyak. 12 jam tadi itu yang terbanyak. Kalau itu sudah terbanyak, masih terus dia kerjakan setiap hari, dan tidak ada waktu dalam sepekan untuk talabul ilmi, ya sangat keterlaluan. Padahal dengan dia talabul ilmi, dengan dia membaca Al-Quran, dengan dia membaca ilmu, dengan dia mengkaji, itu akan menghidupkan hatinya dia. Manfaat, dunia dan akhirat. Tapi kenyataan yang ada, habis waktu untuk itu. Kadang-kadang sudah waktu sisa 3 jam digunakan yang lain. Digunakan buat dengarkan musik, nonton, main. Habis waktunya. Buat yang sia-sia. Coba antum hitung. Dan waktu ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Coba kalau kita gunakan untuk ilmu, manfaat. Waktu ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Coba kata Nabi, لَا تَزُولُ قَدَمَ عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أُمْرِهِ فِي مَا أَفْنَى وَعَنْ إِلْمِهِ فِي مَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَ وَفِي مَا أَنْفَقَ وَعَنْ جِسْمِهِ فِي مَا أَبْلَى رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Kata Nabi, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat, melainkan akan ditanya oleh Allah yang pertama tentang umurnya. Umurnya dihabiskan untuk apa? Akan ditanya oleh Allah. Yang kedua tentang ilmunya, diamalkan atau tidak. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana dia peroleh harta itu? Dari yang halal, yang haram, atau yang syubhat? Dan kemana dihabiskan harta itu? Apakah dihabiskannya untuk maksiat? Dihabiskannya untuk foya-foya? Dipakai jalan untuk yang sia-sia? Atau untuk zakat, sedekah, infak, atau fisabilillah? Yang keempat, tubuhnya capek, lelah letihnya untuk apa? Kalau capeknya kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, fabihi wa ni'mah. Apabila dilaksanakan capeknya karena sunnah, itu nikmat dan itu hidayah. Tapi kalau untuk yang lain capeknya dia, untuk yang maksiat, untuk yang sia-sia, dia akan rugi. Tapi kalau untuk menegakkan sunnah kita capek, dapat ganjaran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, Nabi bersabda, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Kata Nabi, setiap amal itu ada masa-masa semangatnya, ada masa-masa lelah dan letihnya. Barang siapa yang semangatnya, lelah letihnya karena melaksanakan sunnah-sunnahku, maka dia adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tapi barang siapa yang semangat dan lelahnya bukan karena sunnahku, karena bid'ah, karena syirik, karena maksiat, bukan karena sunnahku, faqad halak, maka orang itulah orang-orang yang binasa, kata Rasulullah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban. Jadi kita perhatikan, waktu kita untuk apa? Jadi waktu kita akan ditanya oleh Allah. Umur kita ini akan ditanya oleh Allah. Gak bisa ya, mumpung masih muda lah, kesempatan kapan lagi? Gak bisa. Ini milik Allah, bukan milik kita. Kita akan ditanya dari umur kita yang kita sia-siakan, akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Wa an umrihi, umurnya dihabiskan untuk apa? Yang kedua, ilmunya diamalkan atau tidak? Yang ketiga, harta yang kita peroleh. Dari mana harta itu? Halal, haram, atau mengambil hak orang lain, atau menipu, atau yang lainnya. Kemudian kemana kita habiskan harta itu? Akan ditanya oleh Allah. Gak bisa kita katakan, oh, ini kan harta saya. Uang saya kerja capek, terserah saya. Saya mau pakai untuk maksiat, kayak pakai, gak boleh. Tetap akan dituntut oleh Allah. Kemana harta ini? Untuk jalan yang benar atau jalan yang salah? Untuk jalan sunnah atau jalan bid'ah? Untuk jalan tauhid atau jalan syirik? Akan ditanya oleh Allah harta ini. Mana? Karena pada hakikatnya kita datang tidak bawa apa. Harta ini semua milik Allah. Yang keempat, capeknya kita. Lelahnya kita, letihnya kita untuk apa? Kalau kita letih, capek, untuk qiyamul lail, baca Al-Quran, untuk mengaji, untuk daurah, dan niat kita ikhlas, insyaAllah mendapatkan ganjaran dari Allah. Dan kita akan diberikan hidayah oleh Allah SWT. Tapi kalau selain itu, untuk maksiat, untuk foya-foya, untuk yang tidak ada gunanya, kita akan rugi. Jadi, ikhwan fiddin, azakumullah, maka diantara sarana untuk, atau menumbuhkan istiqomah ini, thalabul ilmi, jangan kita tinggal. Terus, thalabul ilmi. Dan antum, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, banyak di antara antum yang mendapatkan hidayah dari Allah di negeri kafir ini. Maka hidayah ini pelihara. Jangan sampai kita sesat lagi. Yang dulunya kita tidak tahu tentang sunnah, tidak tahu tentang salaf. Kita tahu alhamdulillah dengan hidayah dari Allah SWT. Kita bersyukur kepada Allah dan pelihara. Mensyukuri itu dengan kita pelihara nikmat ini. Jangan sampai hilang lagi dari kita. Atau tadinya kita tidak tahu tentang sunnah, kita laksanakan. Tidak tahu kita tentang kajian ini, kita dapat. Pelihara. Dan terus kita belajar. Sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Karena nikmat ini yang besar. Dan kita bersyukur kita masih bisa untuk talabul ilmi. Masih banyak orang-orang yang lain yang tidak ada kesempatan. Semuanya ada. Harta ada, fasilitas ada, semuanya ada. Tapi enggak diberikan hidayah oleh Allah untuk talabul ilmi. Maka ini kita syukuri nikmat Allah SWT. Ini yang keempat. Dan kita di mana saja kita berada harus tetap talabul ilmi. Selanjutnya, ikhwani fiddin, azakumullah, yang ketiga tadi tentang talabul ilmi, antum bisa nanti lihat bukunya Ibnu Qayyim tentang ilmu. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang perbedaan antara ilmu dengan harta. Itu kalau antum baca itu, insyaAllah antum akan betul-betul semangat untuk talabul ilmi. Ya bukan tidak boleh mencari nafkah, tetap wajib mencari nafkah. Cuma untuk perhatikan, bahwa ilmu ini lebih dari segalanya. Kata Imam Ibn Qayyim, bahwa ilmu warisannya para nabi, serta harta warisannya para raja. Ilmu, semakin banyak ilmu kita membuat kita apa? Tawadhu. Sedangkan harta tidak, membuat dia sok dan sombong. Antum lihat, baru gaji beberapa ribu yen ini sudah sok sombongnya luar biasa. Iya, berapa puluh ribu yen sudah sombong. Padahal itu bukan milik dia, milik Allah SWT. Dan itu nikmat yang wajib dia syukuri. Tapi sudah sombong. Sudah sok. Sudah menolak kebenaran. Sudah menolak sunnah. Itu nikmat dari Allah yang wajib dia syukuri. Makanya kalau dia ilmu, dia akan tunduk. Tapi karena dia mencintai harta, bertambah sombong. Padahal itu gak akan bisa dimanfaatkan oleh dia untuk membela dia dari azab Allah. Harta kamu, kata Allah, tidak akan bisa bermanfaat nanti pada hari kiamat. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Itu pembahasan kita pada hari pertama. Bahwa harta dan anak-anak tidak bermanfaat di depan Allah, kecuali hati yang selamat yang datang kepada Allah. Untuk menyelamatkan hati ini dengan apa? Talabul ilmi. Untuk menyelamatkan hati ini. Dan untuk istiqomah, kita talabul ilmi. Kemudian, ilmu ini akan menjaga kita, sedangkan harta yang kita yang jaga. Ilmu itu akan menjaga kita, membimbing kita untuk kebaikan. Sedangkan harta, kita yang menjaga. Kita menuntut ilmu, membuat kita semakin sempurna. Banyak hal yang kita tidak tahu, jahil tentang Islam ini. Tapi dengan kita tahu ini banyak kesempurnaan, oh kita tahu tentang Islam. Tapi harta tidak membuat kita sempurna. Semakin sempurna seseorang itu, apabila menuntut ilmu. Kemudian, jiwa kita ini akan lebih mulia dan lebih bersih dengan terus kita menuntut ilmu. Sedangkan harta yang kita kumpulkan akan mengotori jiwa kita. Ilmu akan membawa seorang kepada kebahagiaan. Sedangkan harta akan memisahkan dia antara kebahagiaan dia dan kenikmatannya. Dan masih banyak lagi. Kata Ibnu Qayyim, cinta ilmu itulah akar semua ketaatan. Sedangkan cinta dunia dan harta adalah akar dari semua kesalahan. Jadi cinta ilmu, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah akar semua ketaatan. Sedangkan cinta, harta, dan dunia adalah akar dari semua kesalahan. Itu nanti antum lihat dalam kitab Buah Ilmu. Ya, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menulis kitab Miftah dari Sa'adah, kemudian diringkas oleh Syekh Ali Hasan menjadi al-ilmu fadlu wa syarafuhu. Ya, dan itu yang diterjemahkan. Jadi keutamaan ilmu ini lebih dari 100 keutamaan. Keutamaan ilmu lebih dari 100 keutamaan. Yang dimaksud ilmu itu ilmu syar'i. Maka ini kenikmatan. Kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan hidayah oleh Allah untuk talabul ilmi. Kemudian yang keempat, di antara wasail tsabat al-istiqamah yang keempat, yaitu al-khauf min Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah SWT. Sebab di antara yang membuat manusia ini melanggar dan tidak istiqomah, karena mereka berani untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Tapi kalau dia diberikan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan kenikmatan. Dia rasa takut kepada Allah dari berbuat dosa, dari berbuat maksiat. Sebab setiap mukmin, setiap mukminah, dia harus selalu merasa takut kepada Allah SWT. Di antara doa Nabi dalam kafaratul majlis yang sudah kita ketahui, kafaratul majlis apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada doa kafaratul majlis yang panjang. Antum lihat di buku doa itu nomor 181 halaman 231 232. Nabi minta kepada Allah diberikan rasa takut. Di halaman 231 doa kafaratul majlis Nabi berdoa, Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawinu bihi alayna masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Terdapat juga dalam Sahih At-Tirmizi dan Sahih Al-Wabil As-Sayyib, Al-Kalimut Thayyib dan Sahih Jami'ul Shaghir. Arti dari hadis ini, ya Allah, anugerahkan untuk kami rasa takut kepadamu. Nabi minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami, karuniakanlah kepada kami, anugerahkan kepada kami rasa takut kepadamu yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu. Dan anugerahkanlah kami ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami ke surgamu. Dan karuniakanlah kepada kami keyakinan yang akan menyebabkan ringannya bagi kami segala musibah dunia ini. Ya Allah, anugerahkan kenikmatan kepada kami melalui pendengaran kami, penglihatan kami, dan dalam kekuatan kami selama kami masih hidup. Dan jadikanlah ia sebagai warisan bagi kami. Jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menganiaya kami. Dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang memusuhi kami. Dan janganlah engkau jadikan musibah kami ada dalam urusan agama kami. Dan janganlah engkau jadikan dunia ini adalah cita-cita kami yang terbesar dan puncak dari ilmu kami. Dan janganlah engkau jadikan berkuasa atas kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi, Hakim, dan yang lainnya. Jadi doa Nabi, Nabi pernah membaca doa ini ketika selesai dari satu majelis. Ini kita baca. Minta rasa takut kepada Allah. Yang rasa takut ini akan menghalangi kita dari berbuat maksiat kepada Allah. Maka ini harus kita tumbuhkan. Yang disilakan oleh para ulama, al-khauf. Nanti lawannya, temannya al-khauf apa? Al-khauf, ar-raja. Jadi khauf, takut, raja mengharap. Kita mengharap kepada Allah. Kasih sayang Allah, ampunan, rahmat, surga. Kita takut, takut kepada Allah, takut kepada siksanya, takut kepada neraka. Takut kepada azab yang akan menimpa kita. Jadi khauf ini harus ditumbuhkan. Khauf ini harus ditumbuhkan. Terutama di saat kita senang, di saat kita mampu, di saat kita kaya, itu harus ditumbuhkan rasa khauf. Khauf. Di saat kita ditimpa musibah, di saat kita sakit, yang ditumbuhkan rasa raja. Mengharap kepada Allah. Sebab umumnya orang kalau kena musibah, umumnya orang kena sakit itu biasanya putus asa. Maka ditumbuhkan raja, rasa harap kepada Allah. Tapi di saat senang, di saat orang itu kaya, punya fasilitas, mendapatkan gaji yang besar, ini harus tumbuhkan rasa khauf, rasa takut. Kenapa? Biasanya dia melanggar, biasanya dia banyak berbuat dosa dan maksiat. Ditumbuhkan rasa khauf, rasa takut. Dan ini harus seimbang, kata Imam Ahmad bin Hanbal, antara khauf dan raja seorang mukmin ini harus seimbang. Khauf dan raja. Maka untuk menumbuhkan kita istiqamah, ini harus khauf. Takut kepada Allah SWT, takut kepada azabnya, takut kepada musibah, takut juga kepada siksa Allah SWT. Dan diantara juga untuk mengobati kita dari khubur dunia, cinta dunia, ini harus menumbuhkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah SWT. Kemudian yang kelima, wasailu tsabat ala istiqamah, yang kelima, wasailu tsabat, jalan untuk menumbuhkan istiqamah yang kelima ini yaitu muhafazah ala salawatil khams bil jamaah. Al muhafazah ala salatil khams ma'al jamaah, menjaga salat yang lima waktu dengan berjamaah. Jadi menjaga sholat yang lima waktu dengan berjamaah. Dan ini diperintahkan oleh Allah, sholat berjamaah ini hukumnya wajib. Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Itu Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan, istadalla aktsarul ulama bihadhihi al-ayah ala wujubi shalatil jamaah. Para ulama mengambil dalil dari ayat ini tentang wajibnya salat berjamaah. Salat berjamaah hukumnya wajib. Dan ini harus kita jaga salat yang lima waktu ini dengan berjamaah. Dan ganjarannya sangat besar. Ya, kita wudu mendapatkan ganjaran, kita pergi ke masjid mendapatkan ganjaran, kita masuk masjid mendapatkan ganjaran, kita menunggu sholat mendapatkan ganjaran. Terus mendapatkan ganjaran. Kita sholat berjamaah mendapatkan 27 derajat. Belum lagi pahala-pahala yang lainnya. Itu ganjarannya sangat besar. Cuma orang banyak memilih satu ganjaran sendiri daripada berjamaah. Kalau dibandingkan dengan dunia, kalau dia dikasih gaji 1 juta dengan 27 juta, dia pilih yang mana? 27 juta. Kalau orang pilih gaji 1 juta, orang kan, wah ini orang ini gak waras ini. 27 juta, milihnya 1 juta. Karena kalau sholat berjamaah 27 derajat. Sedangkan di rumah cuma 1 derajat. Kok dipilih ini? Tapi gak dibilang gak waras. 27 derajat kata Nabi SAW. Sholat berjamaah itu lebih baik 27 derajat daripada sholat sendiri. Kata Rasulullah. Tapi orang milih yang satu daripada yang 27. Tapi coba kalau soal gaji. Nggak mau dia pilih yang satu. Pilih yang 27. Ini tidak adil. Ya, soal agama diremehkan. Tapi soal dunia dia akan kejar. Jadi pahalanya, fadilahnya sangat besar. Kemudian selanjutnya. Yang ke-6. Dan ini sudah saya bahas kemarin, 6 sholat sudah saya bahas. Jadi saya enggak perlu ulangi lagi tentang wajibnya kita sholat. Dan tidak boleh kita tinggalkan. Kalau di antara antum ada yang pernah meninggalkan sholat, artinya sholat, tidak berjamaah, sholat yang 5 waktu, maka segera bertobat kepada Allah dan jangan ulangi lagi. Maka kita usahakan untuk berjamaah. Karena memang di tempat kita, di kampus, di sekolah kita, di tempat kerja, bisa berjamaah, kita berjamaah. Kalau tidak, tetap kita wajib kerjakan pada waktunya. Yang ke-6 yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Yang ke-6 yaitu berani menyuruh yang ma'ruf, al-jur'ah fil amri bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Berani dalam menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Ini amar ma'ruf nahi munkar ini sangat penting. Sebab untuk kita kuat hati kita dan bisa istiqomah, ini amar ma'ruf nahi munkar harus jalan. Jadi amar ma'ruf nahi munkar minimal kita amar nahi munkar untuk keluarga kita, istri kita, anak kita, dan orang-orang yang ada sekitar kita. Itu minimal itu yang kita lakukan. Amar ma'ruf nahi munkar. Tidak boleh kita diam terhadap maksiat yang ada di rumah kita. Kita harus amar ma'ruf. Sebab kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, ini akan turun azab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna al munkar." أو لا يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم رواه الترمذي وقال حديث حسن. Kata Nabi, demi yang diriku di tangannya, la ta'murunna bil ma'ruf, sungguh-sungguh kamu harus menyuruh yang ma'ruf, wa la tanhauna 'anil munkar, dan sungguh-sungguh kamu harus melarang manusia dari perbuatan munkar. أو لا يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه, atau Allah akan mengirimkan siksa, mengirimkan azab kepada kamu, thumma tada'unahu, kemudian kalian berdoa, fala yustajab lakum, dan tidak dikabulkan doa kalian. Hadis ini disebutkan oleh Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan. Jadi amar ma'ruf nahi munkar sudah saya jelaskan. Yang pertama, dhabitnya apa? Kalau kita mau menyuruh yang ma'ruf, dhabitnya apa? Ilmu, harus ada ilmu. Yang kedua, ada kemampuan. Yang ketiga, lemah lembut. Yang keempat, sabar. Jadi ilmu sebelum kita menyuruh yang ma'ruf menjaga mungkar adalah ilmu. Kemudian, lemah lembut ada ketika melakukan amar ma'ruf mungkar. Kemudian sesudahnya baru kita sabar. Sudah kita lakukan, ya kita sabar. Ada yang menerima, ada juga yang mencela. Ada juga yang mengejek. Ada juga yang membantah. Tapi kita sudah lakukan. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu harus diawali dengan ilmu. Kemudian ketika melakukannya harus ada lemah lembut. Kemudian sesudahnya harus sabar. Bab dakwah ini harus sabar. Makanya diingatkan oleh beberapa syekh tentang dakwah salaf ini. Rata-rata mereka mengatakan bahwa dakwah ini butuh ilmu. Dan harus kita nuntut ilmu. Dan kita gak akan mungkin bisa mengajak orang kepada ma'ruf, mencegah yang mungkar tanpa ilmu. Maka ini harus ilmu, terus talabul ilmi. Ini harus punya ilmu. Dan mau berkembangnya dakwah ini pun harus dengan ilmu. Gak bisa berkembang seperti ahlul kalam. Cuma berkata, tapi gak ada prakteknya. Gak ada ilmunya. Jadi harus ada ilmu. Kemudian, dakwah ini akan berkembang. Yang kedua, kalau ada harta. Seperti Rasulullah, dengan ilmu mendapatkan wahyu, ada harta. Ada pendukungnya. Ada Khadijah bintu Khuwailid. Ada Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang lainnya, radhiyallahu anhu majma'in. Jadi dakwah itu harus ada harta. Gak mungkin tanpa harta kita untuk menegakkan dakwah ini. Tetap ada harta. Dengan harta itu kita bisa mengembangkan dakwah ini. Yang ketiga harus ada sabar. Sabar ini harus ada. Sebab kita gak boleh terburu-buru, tidak boleh istijal. Umpamanya baru kita dakwah ini setahun, kita mau mengajak seluruh manusia, gak mungkin. Dalam proses setahun. Sabar. Mungkin 5, mungkin 10, 15 terus dengan kesabaran itu. Kita menarik. Dan di dalam perjalanan itu tantangannya sangat banyak. Makanya kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Tetap kita memohon rahmat Allah SWT agar kita diberikan tetap istiqomah ini. Istiqomah. Yesus jalan benaran. Kita kembali kepada poin yang tadi. Yang keenam ini, kita bisa istiqomah kalau kita terus menyuruh yang ma'ruf menjaga yang mungkar. Tidak diam. Antum lihat ahlul bid'ah, tidak diam. Terus menyebarkan bid'ahnya. Mengajak orang untuk berbuat bid'ah. Ahlul syubhat, terus ngajak syubhatnya. Gak pernah berhenti. Mereka terus ngajak kita. Undang kita, undang lagi. Sekali gak mau, dua kali. Terus, sabar dia. Sampai kita mau. Mengikuti manhajnya mereka. Mengikuti pemahamannya mereka. Mengikuti keyakinan mereka. Mengikuti firqah mereka yang sesat. Jadi ahlu syirik, ahlu bid'ah terus seperti itu. Maka kita pun demikian juga. Tidak boleh berhenti dakwah ini. Harus menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Dan ini jangan kita katakan ya cukup diri saya saja. Yang lain masa bodoh. Tetap kita juga kesian kepada teman-teman yang lain. Kita mengajak mereka, menasihati mereka. Dan fadilahnya besar. Kata Nabi, man dalla ala khairin kafa'il. Barang siapa yang menunjuki seseorang atas kebaikan, dia akan mendapatkan ganjaran seperti orang itu melaksanakan kebaikan. Barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, dia akan dapat ganjaran terus selama orang itu melaksanakan kebaikan itu. Makanya fadilahnya sangat besar. Orang yang mengajak kebaikan. Dan itu ganjaran bagi kita dan simpanan kita di sorga. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita terus menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar. Terutama di rumah kita. Kemudian juga pada teman-teman kita. Jadi antum jangan diam kalau ada teman antum yang minum khamar. Minum-minuman keras. Minum sake. Tidak sholat. Judi. Jangan diam. Tegur. Ingatkan terus. Terus ingatkan. Dan kita minta kepada Allah memberikan hidayah. Begitu juga keluarga kita. Kalau di sini antum tidak ada keluarga, antum kirimkan surat kepada keluarga. Mengingatkan orang tua, kakak, adik, ingatkan terus. Jangan berhenti. Kita korban kirim surat itu enggak seberapa. Tapi fadilahnya besar. Kita mengingatkan orang. Fadilahnya besar. Jadi ini Perhatikan tentang amar ma'ruf nahi munkar harus jalan terus, tidak boleh berhenti. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh yaitu menjaga lidah dan pandangan dari perbuatan yang haram. Menjaga lidah dan pandangan dari perbuatan yang haram. Tadi sudah disebutkan di dalam sebentar. Tentang amar ma'ruf nahi munkar, saya tidak bawakan dalilnya dari Al-Quran. Antum bisa lihat dalam surah Ali Imran nanti. Ya. Di ayat 105, di ayat 110. Surah Ali Imran. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Dalam surah Taubah juga ada tentang ayatnya. Jadi ini sudah kita bahas. Ya. Dalam Dhawabit Amar Ma'ruf Nahi Munkar, pada waktu kita membahas akidah wasatiyah. Nah, yang ketujuh, menjaga lidah dan pandangan. Karena dalam hadis ini, Nabi menyebutkan, apa yang membuat saya bisa istiqomah? Kata Nabi, jaga lidah kamu. Jaga lisan kamu. Artinya, lisan itu harus dijaga dari perbuatan yang haram. Dari memfitnah, mengadu domba, ghibah, dan yang lainnya. Juga dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya, perkataan yang tidak ada manfaatnya. Sudah saya sampaikan dua hari yang lalu tentang racun-racun hati. Di antaranya apa? Racun hati. Ada empat racun hati itu. Hah? Apa racun hati itu? Fudul kalam. Banyak berkata. Berlebihan apa? Yang kedua, fudulun nazar, banyak memandang. Yang ketiga, fudulut ta'am, berlebihan dalam makan. Yang keempat, fudulul mukhalatah, berlebihan dalam bergaul. Jadi itu tentang yang membuat hati kita tertutup. Artinya racun-racun hati. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, di sini tentang menjaga lidah dan pandangan disebutkan dalam beberapa hadis, banyak sekali dalam Al-Qur'an juga sudah saya bawakan ayatnya, antum lihat ayat-ayatnya. Tentang lidah juga, tentang lidah ada satu hadis hadis Nabi dari Mu'ad bin Jabal ketika Nabi menjelaskan tentang amal-amal yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Nabi menyebutkan bahwa amal-amal itu mudah. Nabi menyebutkan tentang arkanul Islam. Kemudian Nabi menyebutkan tentang pintu-pintu kebaikan. Puasa, sodakoh, sholat malam, dan yang lainnya. Kemudian setelah itu, kata Nabi, maukah aku kabarkan kepada kamu, ya Mu'ad, yang dapat mengekang itu semuanya. Kata Mu'ad, mau ya Rasulullah. Maka Nabi memegang lidahnya. Jaga lisanmu ini. Kemudian kata Mu'ad, ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa dengan sebab apa yang kita ucapkan? Kata Mu'ad, mudah-mudahan Allah merahmati ibumu. Bukankah manusia ini ditelungkupkan ke dalam api neraka, dimasukkan ke neraka dengan sebab buah lidah mereka? Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan, sahih. Makanya dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa organ tubuh ini, ini akan melaknat lidah, mengutuk lidah. Kalau engkau berkata baik, kami akan baik hati kami. Tapi kalau engkau jelek, maka kami akan jelek. Makanya kebanyakan kesalahan anak Adam itu dengan sebab lisannya, kata Rasulullah. Maka ini juga harus kita jaga, lisan ini, dan juga pandangan. Pandangan itu akan mewariskan kegelapan dalam hati. Ketidaktenangan. Dan yang lainnya, kata para ulama, maka kita harus jaga. Ini juga yang membuat kita tidak istiqomah. Kemudian yang kedelapan. Yang kedelapan, wasailu tsabat istiqamah, yaitu memilih teman yang baik. Memilih teman yang soleh. Jadi dalam bergaul kita harus pilih teman. Sebab teman ini punya pengaruh yang besar. Kalau teman ini teman yang baik, yang taat, insyaallah bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat. Tapi kalau tidak baik, kita akan rugi. Sebab nanti teman-teman itu pada hari kiamat akan menjadi musuh, kecuali orang-orang yang takwa. Antum lihat ayatnya di dalam surah Az-Zukhruf. Ayat berapa? Sekarang saya tanya, ayat berapa? Surah Az-Zukhruf. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Dalam surah Az-Zukhruf. Ayat berapa? Iya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Di surah Az-Zukhruf ayat 67 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi teman-teman yang akrab pada hari itu menjadi musuh. Karena dia berteman di dunia ini bukan karena Allah. Dia berteman bukan karena Allah. Karena dunia. Maka mereka di akhirat jadi musuh. Kecuali yang takwa. Karena dia berteman dan mencintai karena Allah. Bukan karena dunia. Makanya kita harus cari teman yang baik. Kata Nabi, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Janganlah kamu bergaul melainkan kepada orang-orang mukmin. Jangan bersahabat melainkan kepada orang-orang mukmin. Dan jangan makan makanan melainkan orang-orang yang takwa. Disuruh kita mencari teman yang baik. Sebab agama kita, faham kita, akidah kita, ibadah kita tergantung dari teman kita. Kalau teman itu baik, akidahnya, pemahamannya baik, ibadahnya baik, kita akan terpengaruh. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, kata Nabi, al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi, seseorang itu agamanya tergantung kepada temannya. Pada teman-teman dekatnya. Maka hendaklah ia perhatikan kepada siapa dia berteman. Kepada siapa berteman? Kalau bertemannya dengan orang kafir, lama-kelamaan antum akan terpengaruh dengan gaya hidupnya dia. Yang lama-kelamaan juga kepada akidahnya, kepada i'tiqadnya, kepada keyakinannya. Dia berteman kepada siapa? Kemudian juga lihat kepada muslimin juga dilihat apakah dia maksiat, apakah dia pemahamannya benar, apakah dia ahlul bid'ah, apa dia ahlul syirik, yang berbuat syirik, lihat. Karena berpengaruh. Teman itu mempunyai pengaruh. Ini sabda Rasulullah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang agamanya tergantung kepada temannya. Maka adalah ia memperhatikan kepada siapa dia berteman. Kalau temannya baik, insya Allah dia akan jadi baik. Kalau temannya jelek, dia akan jadi jelek. Temannya tidak sholat, lama-kelamaan pun. Bukan dia tidak sholat, tapi dia sudah menunda waktu sholat sampai di luar. Ya zuhur, dikerjakan pada asar, asar waktu maghrib, dan yang lainnya. Jadi ini kita harus hati-hati, cari teman. Teman yang baik. Sebab kita bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Kalau ada teman yang baik, teman kita akan ingatkan. Ketika waktunya sholat, ayo kita sholat. Ketika waktu luang, ayo kita baca Quran. Ketika waktu malam, kita dibangunkan oleh teman kita, ayo kita sholat tahajud. Ketika kita ada rezeki, ayo kita sedekah, kita keluarkan zakat. Diingatkan. Ketika waktunya talabul ilmi, kita diingatkan untuk menuntut ilmu. Tapi kalau temannya tidak taat, kita gak akan diingatkan. Justru akan dijerumuskan kita. Dan kadang-kadang, kalau teman kita itu teman yang tidak baik, dia akan mengambil manfaat dari kita. Kalau kita orang mampu, punya rezeki, dia tidak mampu tapi dia tidak baik, dia akan memanfaatkan harta kita. Makanya ini harus kita hati-hati. Kita cari teman yang baik, kita cari teman yang soleh. Yang menyuruh demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga jangan kita jadikan teman kita orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang tidak baik. Anda melihat ayatnya dalam surah Ali Imran. Dilarang kita menjadikan teman karib kita orang-orang yang di luar kalangan kita, yang mereka itu akan memberikan mudarat kepada kita. Dalam surah Ali Imran ayat 118. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala waddu ma'anittum qad balatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi sudurhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepada kamu ayat-ayat kami, jika kamu memahaminya. Jadi Allah ingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil teman kepercayaan, jadi teman kepercayaan orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagi kamu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepada kamu ayat-ayat kami, jika kamu memahaminya. Jadi ini peringatan dari Allah SWT. Kita mencari teman yang baik. Dan itu insya Allah akan bermanfaat buat kita dan menjadikan kita istiqamah di atas jalan kebenaran. Selanjutnya yang ke-9, yaitu mengetahui langkah-langkah syaitan. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa syaitan itu tidak pernah berhenti untuk menggoda anak Adam dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dan terus menerus. Dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim bahwa syaitan itu memberikan angan-angan yang jelek kepada anak Adam. Kemudian dia berusaha bagaimana supaya anak Adam ini murtad. Kemudian kalau tidak, bagaimana supaya anak Adam ini berbuat bid'ah. Kalau itu tidak berhasil, maka dia berusaha menggoda anak Adam supaya dia berbuat dosa-dosa besar. Kalau itu pun tidak berhasil, dia berusaha membisikkan untuk berbuat dosa-dosa kecil. Kalau itu pun tidak berhasil, dia berusaha untuk menyibukkan dia dengan amal-amal yang mubah, yang dengan itu dia tinggalkan yang wajib-wajib. Jadi terus tidak pernah berhenti syaitan menggoda anak Adam. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Jadi langkah-langkah setan banyak. Setan dari jenis jin dan setan dari jenis manusia. Kemudian yang terakhir, yang ke-10. Supaya kita bisa istiqamah, yang ke-10 yaitu berdoa dan berzikir kepada Allah. Agar kita ditetapkan dalam Islam ini. Di antara doanya, doa Nabi, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Atau dalam riwayat yang lain, ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku untuk selalu taat kepadamu. Ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, dan ini doa Nabi yang terbanyak. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Karena kita tidak bisa menjamin tentang hati kita. Hati kita di tangan Allah. Kita tidak boleh mengatakan, oh saya sih sudah yakinlah. Insyaallah saya bisa tetap, belum tentu. Maka kita berdoa kepada Allah. Samping amal-amal yang tadi saya sebutkan, kita berdoa kepada Allah. Antum perhatikan, banyak sekali orang yang di saat mudanya betul-betul dia iltizam, konsekuen, dia konsisten kepada agamanya. Tapi ketika dia sudah mulai meningkat umur 40-an, sudah berubah lagi. Banyak yang seperti itu. Jadi ada yang ketika dia mudanya istiqomah, kemudian menjelang tua sudah berubah lagi. Atau ada orang yang di saat dia susah, dia istiqomah, di saat dia dikasih fasilitas oleh Allah SWT, dia berubah. Dan terus seperti itu, manusia tidak pernah lepas. Makanya kita terus minta kepada Allah agar tetapkan istiqomah di atas jalan kebenaran. Jadi ini berbagai macam fitnah itu ada. Yang orang awalnya istiqomah, kemudian tidak istiqomah. Dan itu macam-macam. Cobaan orang, fitnah orang itu banyak macam-macam. Ada yang tadinya dia masih muda, ketika dia belum nikah, dia istiqomah. Ketika sudah nikah, terkena fitnah. Nggak istiqomah lagi. Ada juga yang dia tadinya belum mendapatkan pekerjaan yang baik, artinya soal gaji tidak begitu besar. Begitu dapat gaji yang besar, tidak istiqomah. Dan masih banyak lagi. Artinya cobaan itu macam-macam. Maka kita berdoa kepada Allah agar tetapkan hati kita dalam agama ini. Dan antara doanya, Nabi berdoa, Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Di halaman 204. Ya Allah, yang membolak-balikkan, yang mengarahkan hati, arahkan hati kami pada ketaatan kepadamu. Ya muqallibal qulub, yang ini riwayat Muslim. Kemudian ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Ini riwayat Tirmidzi, ini yang terluput ini. Riwayat Tirmidzi, Ahmad dan Hakim. Itu yang kita baca. Yaitu 10 hal yang termasuk wasailut tsabat al-istiqamah. Dan tentunya kita bisa untuk istiqamah ini tidak lepas daripada rahmat Allah SWT. Tidak lepas daripada rahmat Allah. Seperti orang masuk surga itu dengan rahmat Allah. Tidak bisa kita katakan, oh, kita sudah beramal semua yang baik-baik kita amalkan, kita masuk surga. Tidak, semua tergantung dengan rahmat Allah. Kata Nabi, tidaklah seorang masuk surga melainkan dengan rahmat Allah. Begitu juga kita bisa istiqamah dengan rahmat Allah. Ya Allah memberikan rahmat kepada kita, diberikan kita istiqamah, diberikan kita kemudahan untuk talabul ilmi, diberikan kita ketetapan hati oleh Allah. Ini diantara sebab istiqamah, enggak lepas daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ini udah terakhir kajian kita tentang masalah istiqamah. Yang kemarin ada yang perlu saya jelaskan sedikit yang terluput dari hadis tentang takwa itu, kata-kata wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang kemarin itu, iringilah perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Ini perbuatan-perbuatan yang dapat dihapuskan ini jelas dosa-dosa kecil. Itu belum sempat saya jelaskan kemarin. Yang menghapuskan dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar harus dengan taubat. Umumnya dia berbuat syirik kepada Allah, harus dengan taubat. Gak bisa, karena berbuat syirik cukup dengan dia sholat, terhapus dosa syiriknya. Tidak. Itu harus taubat. Atau dia minum khamer. Dia harus taubat kepada Allah. Gak bisa dengan dia berbuat baik sedekah, hapus dosa khamernya. Dosa dia minum khamer. Tetap harus taubat. Atau dia berbuat bid'ah, harus dengan taubat. Jadi ini kemarin yang belum saya jelaskan. Jadi yang terhapus itu dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, harus seseorang itu taubat kepada Allah. Dan kalau dia sudah taubat, dia istiqomah dalam taubatnya. Jangan dia berniat atau terbetik lagi untuk berbuat maksiat dan kemungkaran yang dulu pernah dilakukan. Istiqomah dalam taubatnya. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang kurang jelas, ada mau tanyakan silakan. adab sayang Allah, dan satu lagi bagaimana seorang muslim yang menutupi aib masa lalu terus berdusta karena malu. Yang pertama tentang khauf itu, ada yang khauf, khauf ibadah yang tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Kita takut hanya kepada Allah. Seperti khauf tentang masalah rezeki. Kita enggak boleh takut tentang rezeki. Karena yang menjamin rezeki adalah Allah SWT. Khauf dalam masalah ancaman dan yang lainnya, ini hanya kepada Allah. Tapi nanti ada khauf yang sifatnya tabii. Seperti orang takut jatuh dari tempat yang tinggi. Atau takut pada binatang buas. Atau takut ketika ada penguasa yang zalim yang akan mengejar dia. Itu wajar manusia itu. Tapi kalau sampai takutnya itu menghalangi dia dari beribadah kepada Allah, ini tidak boleh. Seperti Nabi Musa AS ketika disuruh datang kepada Fir'aun, kan sempat ada terbetik rasa takut. Nah Allah ingatkan Nabi Musa. Kalau seandainya itu melanggar, Allah sudah tegur. Jadi yang seperti itu. Jadi takut, seperti ada takut yang tidak ada kejelasannya. Seperti takut kepada jin. Takut kepada genderuwo. Ini gak benar. Takut kepada kuntilanak. Ini semua gak benar ini. Takut kalau tidak ziarah ke kuburnya wali nanti akan kualat. Nah, ini takut yang tidak benar. Ini takut yang syirik yang seperti ini. Ini syirik. Ini gak benar. Jadi harus takut dia kepada Allah SWT. Karena orang-orang yang mati gak akan bisa berbuat apa-apa. Wali-wali itu gak akan bisa berbuat apa-apa. Ya takut-takut yang syirik. Itu tidak boleh. Atau takut kepada hari tertentu, hari sial, bulan sial. Dalam Islam gak ada. Gak boleh. Dalam Islam gak ada. Hari sial, bulan sial, dalam Islam tidak ada. Ya. Atau tatayur kepada sesuatu. Menganggap sial kepada sesuatu. Dia takut. Kalau umpamanya dia mengadakan perayaan nikahnya hari ini nanti sial. Atau dia usahanya hari ini sial. Ini gak dalam Islam. Tidak ada. Tetap tayur dengan burung, dengan suara burung. Berarti ada yang mati. Ada yang ini. Ini tidak boleh dalam Islam. Ini termasuk kepercayaan-kepercayaan syirik ini. Kemudian yang kedua. Tentang masalah dosa-dosa pada masa yang lalu. Kalau orang bertanya gak perlu kita sebutkan. Karena ini urusan kita dengan Allah. Kita wajib bertaubat. Kita melakukannya pun tidak di hadapan mereka, orang-orang yang kita temui sekarang ini, gak perlu kita ceritakan dosa kita. Bahkan dalam riwayat disebutkan orang yang berbuat dosa di waktu malam, yang kemudian dia sudah ditutupi oleh Allah, tidak ada yang tahu. Dia cerita bahwa dia berbuat dosa besar. Maka Allah tidak mengampuni. Kata Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku akan diampunkan kecuali mujahirin, yang dia berbangga dengan dosanya. Ditutupi malam. Kemudian ada contoh, ada seorang muda, anak muda khilaf. Malam itu, dia berjalan dengan wanita. Bahkan dia memegang wanita. Dia khilaf. Allah sudah tutupi. Paginya diceritakan. Wah, semalam mana dapat cewek cakep. Allah sudah tutupi. Malah dibuka sama dia. Bukannya dia istighfar dan taubat kepada Allah, malah diceritakan. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Atau dia minum khamar, Allah sudah tutupi. Malah diceritakan kepada orang lain. Tidak boleh. Itu mujahirin. Ditampakkan dosanya kepada orang lain. Yang lain. Ya. Saya mengamati yang poin 8 ini. Memilih teman yang baik. Ya. Nah, ini kadang kita agak ini juga apa? Rancu juga. Karena pada saat kita tinggal di Jepang ini, teman-teman kita ada yang baik itu yang muslim maupun yang tidak muslim. Contoh kalau di lingkungan kerja kita tentunya yang bukan muslim. Dan bahkan teman-teman yang sebenarnya bukan muslim ini banyak mengingatkan kita tentang jadwal waktu kita sholat. Mereka kita, pertama mungkin mereka bertanya kapan anda apakah anda muslim? Kita jawab iya, lalu ditanya kapan anda sholat, kita jelaskan. Sewaktu-waktu pasti mereka mengingatkan kita gitu. Jam 12 kenapa anda tidak sholat? Begitu juga dengan puasa dan di satu di lain sisi pada saat kita berkumpul juga dengan sesama muslim itu kadang-kadang teman-teman yang sesama muslim ini malah tidak mengingatkan kita. Iya. Jadi tolong diberikan sikap. Iya. Sekarang untuk perbandingan antara muslim dengan kafir, jelas yang lebih baik muslim. Secara nas Al-Qur'an atau hadis Nabi, lebih baik muslim. Cuma yang muslim ini tentunya ada yang taat kepada Allah, ada yang takwa, ada yang tidak. Nah, kita pilih dari yang muslim ini yang taat kepada Allah SWT. Adapun yang kafir, Nabi sudah katakan kan, la tusahib illa mu'minan, yang kamu jadikan teman akrab kamu mungkin orang mukmin. Si kafir ini ya sebatas dia sebagai teman kerja. Bahwa kita enggak bisa menghindar. Sebagai teman kerja atau dia teman kuliah kita, sebatas itu saja, tapi jadikan teman akrab ya tidak. Dan dari orang kafir ada yang mengingatkan wajar. Seperti kemarin saya contohkan tentang setan saja mengajarkan ayat kursi kepada Abu Hurairah. Lah dia musuh. Ya bisa saja yang seperti itu. Mereka ada ingin berbuat baik, tidak menafikan bahwa mereka ada berbuat baik, itu tidak dinafikan. Dia ingatkan kita. Nah, makanya kita tetap berusaha untuk mencari yang muslim ini yang taat kepada Allah. Tapi kita enggak boleh punya kesimpulan masih lebih baik yang kafir, tidak boleh. Sebab Allah mengatakan bahwa muslim itu khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Orang kafir itu syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk. Om, nanti kalau dia ada yang mengingatkan kita, kemudian kita ambil kesimpulan masih baik orang kafir daripada yang muslim, tidak boleh. Ini kadang-kadang sering orang-orang yang pulang ke Indonesia itu yang dari negeri kafir, dia berbangga dengan orang-orang kafir. Kenapa? Karena muamalah dia dengan orang muslim banyak yang cacat. Tidak memenuhi janji, tidak amanah segala macam. Ya itu wajar dalam kehidupan, dan itu ada dalam kehidupan. Hatta dalam kehidupan mereka pun orang kafir tetap ada. Bukan tidak ada, cuma kita tidak tahu. Jadi itu aja jawaban saya, wallahu a'lam. Yang lain. Kita itu apa sih? HP. Boleh dibawa ke dalam mesin. Boleh dibawa ke dalam mesin. Kalau misalnya dalam perjalanan. Masukin dalam mesin. Iya. Tentang ayat-ayat Al-Quran. Memang disebutkan oleh sebagian ulama. Tentang tidak bolehnya kita bawa ke tempat-tempat yang seperti itu, ya, kamar mandi, WC, sebaiknya kita letakkan di luar aja. Kalau yang ada tulisan Al-Quran, apakah itu mushaf atau buku, kecuali kalau memang ada kekhawatiran di tempat itu akan hilang, boleh kita bawa. Tapi kalau tidak, sebaiknya kita letakkan di luar atau titipkan pada teman. Wallahu a'lam. Yang lain. Yang lain silakan tanya. Yang akhwat tul. Iya. Amar ma'ruf ada dua. Apakah amar ma'ruf itu kewajiban kita hanya sekali pada seseorang misalnya? Mengingatkan itu hanya sekali dan selanjutnya bukan nggak wajib lagi? Atau bagaimana? Dan kedua, adakah riwayat yang mengatakan bahwa hati-hati terhadap ulama yang dekat dengan pemerintah dan syubhat bahwa karena sikap salaf terhadap pemerintah yang baik, terus kita terkena syubhat itu. Iya. Tentang masalah pemerintah. Yang pertama tadi apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, kewajiban kita mengingatkan terus. Ya memang yang wajib untuk kita sekali. Tapi kan kita juga diperintahkan untuk selalu berbuat amar ma'ruf, bahkan itu sadaqah. Kata Nabi, amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah. Kita menyuruh yang ma'ruf sadaqah. Setiap kita menyuruh orang untuk berbuat kebaikan, dia mau atau tidak, kita dapat ganjaran. Ketika kita mencegah seseorang dari kemungkaran, dia mau ikut kita atau tidak, kita dapat ganjaran. Ya selama itu dapat ganjaran kita. Yang wajib betul kita sekali, tapi kita terus. Dan itu manfaatnya sangat besar. Kalau seandainya Allah turunkan azab, kita akan diselamatkan oleh Allah. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf itu. Ya, orang terus mengingatkan. Sampai orang mengatakan, kenapa kamu ingatkan orang-orang yang udah pasti akan diazab oleh Allah. Kata dia, supaya ini tidak jadi alasan nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Aku sudah berusaha menukur. Maka Allah menyelamatkan mereka dengan sebab itu. Jadi kita untuk menegur, mengingatkan terus. Yang kedua, tentang masalah hadis tidak ada. Tentang hati-hati kepada ulama yang dekat dengan pemerintah, tidak ada. Tidak ada keterangan itu. Seandainya pun ada, ya pendapat aja. pendapat. Kita diperintahkan untuk berbuat, artinya taat kepada pemerintah, meskipun dia berbuat zalim. Sikap kita demikian. Adapun tentang mereka tidak melaksanakan hukum Allah, mereka berbuat zalim, urusannya dengan Allah. Dan kita tidak suka dengan perbuatan zalim. Cuma kan syariat menyuruh kita untuk taat, selama mereka tidak menyuruh kita berbuat maksiat. Jadi ada penjelasan bagaimana muamalah ahlu sunnah dengan hukam, bagaimana muamalah kaum muslimin kepada pemerintah. Itu ada keterangannya. Kalau orang menuduh kita itu mendukung pemerintah, antek-anteknya pemerintah, jasus, ya, intelnya pemerintah, biarkan aja. Ya fitnah itu akan ada dan selamanya akan ada. Yang lain, silakan. Yang lain, ya. Bukan hadis. Tetap bagaimanapun juga kita sebagai manusia tetap akan melihat kan siapa yang menyampaikan. Gitu. Tapi kebenaran selama disampaikan oleh siapa saja, kemudian kita wajib kita ambil kebenaran itu. Tapi kita sebagai manusia tetap akan melihat kan di antara kita ya orang menyampaikan seseorang kepada ulama, dia akan lihat siapa dia. Tetap akan dilihat karena itu bukan hadis. Ya, kebenaran bagi kita yang sudah tahu, ya kebenaran kita ambil dari siapa saja selama dia menyampaikan yang hak, yang benar dari Quran dan Sunnah. Itu bukan hadis, ya. Dan juga bukan asal dari sahabat. Yang lain, ya. Ketika kita melihat teman kita itu berbuat maksiat, nah sedangkan kita tahu itu berbuat maksiat itu salah, tetapi kita juga karena kelemahan kita atau jahilnya kita, malah kita waktu itu lupa akan darinya. Apakah pada saat itu kita langsung menegurnya bahwa perbuatan itu salah atau bagaimana? Dalilnya, misal teman kita salah, yeah. Kita karena kejadian kita tidak tahu dalil, cuma kita kan misal hanya mendengarkan, yeah. Solidnya itu kurang. Nah, habis itu kita ingin menegur gitu, ingin beramal orang muka. Nah, tapi karena kelemahan ilmu kita dan kita tidak dalil kita itu lupa, kita hanya menegur perbuatan itu salah. Nah, seperti itu apakah itu kita bisa melakukan seperti itu? Iya, sekarang begini. Ada yang memang sudah ma'ruf, artinya sudah dikenal bahwa itu adalah perbuatan mungkar. Orang sudah tahu, meskipun itu orang awam. Mungkin seperti minum khamr, judi, zina, dan yang lain. Artinya itu mungkar. Kita sudah tahu. Ketika orang akan jalan ke sana menuju kepada kemungkaran di perjalanan wanita, kita ingatkan. Meskipun kita enggak pakai dalil, kita sudah tahu bahwa itu sudah mungkar. Enggak apa-apa, enggak perlu kita lihat dalilnya apa segala macam. Cukup dengan kita tegur. Bahwa itu mungkar perbuatan. Dan orang sudah tahu. Atau orang awam sekalipun tahu bahwa itu mungkar. Kecuali yang lain yang berkaitan tentang masalah sholat. Kita tidak tahu orang namanya sholat. Tentang rokaatnya. Kita tidak tahu dalilnya. Kita jangan langsung tegur. Tahu dulu. Dalilnya apa nih orang sholatnya seperti ini. Cara duduknya, tahiyatnya ini. Itu. Ya langsung kita tegur. Kita belajari dulu. Tanya dulu. Benar gak ini? Iya. Bid'ah begitu juga. Kalau memang kita tahu. Kita tidak tahu bahwa itu bid'ah atau tidak. Yang kita langsung tegur. Kecuali yang sudah jelas bid'ah. Seperti yang sudah saya jelaskan. Maulid Nabi jelas bid'ah. Dan seluruh ulama al-sunnah mengatakan itu bid'ah. Kita mengenal bahwa itu bid'ah, tapi dalil yang kita tidak tahu, apa kita boleh menegur orang? Boleh. Boleh kita tegur. Mestinya yang mengeluarkan dalil mereka kan. Jangan terbalik. Orang melakukan bid'ah, yang ditanya... Dia, mana dalilnya? engkau melakukan bid'ah, jangan kita. Karena kita enggak melakukan. Jadi kalau melakukan ibadah itu dalil. Dalilnya mana? Seperti ada orang sholat subuh 3 rakaat. Yang kita tanya dalil, jangan diterbalik. Kenapa kamu larang saya sholat? Saya ibadah pada Allah, kamu larang. Mana dalilnya larangan itu? Enggak ada. Hatta ratusan ribu kitab juga enggak bakal ada larangannya. Tapi yang kita tanya kepada dia, kamu mengerjakan sholat subuh 3 rakaat, dalilnya mana? Jangan terbalik, kita yang melarang diminta dalil, dia. Jelas ya? Nah, dia melakukan bid'ah, mana keterangannya? Kamu melakukan perbuatan ini kan ibadah. Kamu lakukan kan untuk mendapatkan pahala, ganjaran, supaya masuk surga. Mana dalilnya? Kan asal ibadah itu dalil. Kalau masalah keduniaan, itu adalah ada tidak larangannya. Kalau keduniaan, larangannya ada atau tidak? Jangan tanya dalil. Wah, kita makan tahu, dalilnya mana ini? Tempe dalilnya enggak ada. Larangannya ada atau tidak? Jadi masalah keduniaan, larangannya. Kalau masalah ibadah, dalilnya. Jelas ya? Itu kaidah itu. Kita menciptakan aib kita, tapi dengan tujuan bukan untuk membanggakan aib kita. Misal kita menciptakan ke seorang, misal kita ke ustaz gitu. Kita menciptakan aib kita seperti ini. Nah itu untuk apa? Minta fatwa, enggak ada masalah. Enggak, kalau minta fatwa enggak ada masalah. Nah itu kalau ke orang yang ahli ilmu. Sedangkan kalau misal bukan orang ahli ilmu, tapi kita anggap mampu gitu, seperti orang tua, enggak apa-apa, kalau memang kita minta pengarahan. Kita ceritakan aib kita, kemudian minta diarahkan ke jalan yang lebih baik. Enggak apa-apa. Tapi kalau sekedar cerita-cerita aja masa yang lalu, yang jelek, enggak ada manfaatnya. Bahkan nambah dosa kita. Karena dengan cerita itu, mungkin saja orang akan tertarik dengan cerita itu melakukan perbuatan maksiat. Itu bahaya. Jadi kita boleh tanya kepada ahli ilmu. Seperti masalah rumah tangga juga. Kita boleh tanya. Tapi itu pun yang sifatnya pribadi, yang berdua, ya ditanyakan langsung, tidak? Tidak depan umum. Ini ada pertanyaan. Ini yang ada yang berkaitan dengan masalah rumah tangga. Sebaiknya tidak di depan umum. Ada juga, ini juga sama perbuatan dosa. Tapi juga pelajaran bagi yang lain. Ini pertanyaan, zina itu perbuatan dosa yang sangat besar. Nah, saya dulu pernah pacaran dan pernah melakukan perbuatan zina. Lantas apa yang wajib saya lakukan? Ya, yang wajib saya yang antum lakukan ya taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah. Nah, bagaimana dengan wanita itu? Apakah harus dinikahi? Ya kalau seandainya memang dia masih artinya belum nikah dengan orang lain, ya dinikahi. Dia sebab siapapun ketika orang dizinai, dia tidak akan mau nikah dengan wanita tersebut. Secara hukum syar'i ini dibolehkan. Tapi yang perlu diingat, kalau memang terlaksana hukum Islam, maka orang itu harus didera. Orang itu yang melakukan zina harus didera. Tapi karena belum terlaksana hukum Islam, maka dia wajib taubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh, dengan taubat yang ikhlas, dengan taubat yang jujur, dengan taubat yang benar, dan dia ulangi seumur hidupnya. Jadi soal wanita itu bagaimana, ya kalau dia bisa menikahi wanita itu yang terbaik buat dia. Wanita itu. Cuma dia harus taubat kepada Allah SWT. Umpamanya, kalau seandainya dia sudah menikah, ya cari. Sekarang dia mencari wanita yang salehah, yang dapat menolong dia, membantu dia untuk istiqomah dalam agamanya. Dan itu yang harus dicari. Kalau seandainya perzinahan itu disebabkan juga karena kedua belah pihak, artinya si laki juga mau, si perempuan juga mau perzinahan itu, berarti ini ada ketidakbaikan. Pertama dari pihak si laki tidak baik, karena dia mengajak melakukan zina. Si perempuan juga tidak baik, karena dia juga mengajak untuk melakukan zina. Nah, dalam hal yang seperti ini, dia mencari wanita yang lebih baik untuk mengingatkan dia dalam agamanya. Kalau yang ditanyakan tadi tentang bolehnya, seorang yang berzina, bolehkah dia menikahi wanita yang dizinai? Secara hukum boleh. Secara hukum adalah boleh. Dan itu ada beberapa atsar. Tapi tetap hukum Islam pun harus dilaksanakan kepada orang itu. Perempuan yang belum menikah, laki-laki yang belum menikah, kemudian dia berzina, maka dia harus didera 100 kali, dera, dan diasingkan selama setahun. Tapi kalau dia sudah menikah, atau dia janda, atau dia duda, kemudian dia berzina, maka hukumannya dengan rejam. Artinya, dia harus ditimpuki dengan batu, dilempari dengan batu sampai dia mati. Itu hukuman bagi laki-laki dan perempuan yang berzina, yang sudah dia menikah. Apakah dia janda, apakah dia duda, atau dia masih punya istri, atau dia masih punya suami, dia berzina, itu harus direjam sampai mati. Itu ketentuan nas. Tentang ayatnya, tentang ayat zina itu terdapat dalam surah An-Nur. Tentang rejam, tadinya juga masuk dalam Al-Quran, kemudian dimansukh, tapi hukumnya tetap berlaku sampai hari kiamat. Ayat rejam pada asalnya ada, kemudian dimansukh, dihapus, dan tetap hukumnya sampai hari kiamat. Dilakukan oleh Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, dilakukan. Rejam itu tetap ada. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain. Nah, makanya, untuk mengingatkan juga yang lain, kita harus hati-hati. Jangan sampai antum juga dalam masalah membaca, nonton, kemudian juga telepon atau surat menyurat dengan wanita, ini juga jalan-jalan yang membawa kepada perzinaan. Hati-hati. Pacaran, ini jelas sudah akan membawa kepada perzinaan. Ini sudah terjadi, dan dia harus obat kepada Allah. Jangan sampai terkena kepada yang lain. Sebab Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Janganlah kamu dekati perbuatan zina. Allah tidak mengatakan janganlah kamu berzina, jangan kamu dekati perbuatan zina. Karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang sangat keji dan sejelek-jelek jalan. Akhlak yang paling jelek, moral yang paling jelek adalah perzinaan. Karena merusak diri, merusak hati, merusak badan, merusak keturunan, merusak keluarga, merusak masyarakat, zina itu. Nasallahu alaihi wasallam alafiyah. Iya. Iya boleh. Akhir-akhir ini kita kenal ada jaringan Islam liberal. Yang kita sudah kenal. Iya. Dan yang saya khawatirkan ini adalah jaringan ini semakin luas ada di Indonesia, karena dia punya cara ataupun metode yang mungkin agak mengena dengan masyarakat kita sekarang ini. Masyarakat Indonesia sekarang. Saya ingin tanya, apakah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pengajian seperti ini untuk mencegah menyebarnya ajaran seperti itu? Karena sampai hari ini pun, sampai kali ini pun dia sudah punya yang namanya homepage ya, homepage yang bisa diakses oleh semua orang, dan orang Indonesia banyak yang awam tentang. Iya. Artinya tentang JIL ini, jaringan Islam liberal ini sudah ada sudah lama, dan tokoh-tokohnya juga ada sudah lama. Yang berkembangnya ya baru belakangan ini. Kita dalam menghadapi orang-orang yang seperti itu sama aja. Artinya fitnah itu dari zaman para nabi dan rasul tetap akan ada. Tetap saja yang kita harus lakukan untuk menepis dan juga membantah mereka, yang pertama kita harus tasfiyah dulu tentang akidah kita, tentang ibadah dan segala macam. Kemudian tarbiyah. Sebab kita melawan mereka, membantah mereka, tetap saja mereka punya kekuatan, mereka punya dana, mereka juga punya lembaga, mereka juga punya dukungan dan yang lainnya. Kita, kemampuan kita juga terbatas. Dan orang-orang yang bisa untuk membantah pun juga terbatas. Sudah ada yang bantah, bahkan sudah menulis beberapa buku dan makalah di koran, di majalah. Karena ada juga buku menulis tentang sesatnya Islam liberal. Kemudian juga diadakan juga ceramah-ceramah tentang sesatnya Islam liberal. Bahkan mereka juga menantang untuk mengadakan diskusi. Tapi ini sedikit manfaatnya. Kalau menurut saya dan juga teman-teman para da'i, sedikit manfaatnya. Ya kita melawan dengan tarbiyah ini, dengan dakwah, dengan daurah, terus sampai umat ini faham. Sebab yang kita, sekarang orang awam, kita menjelaskan tentang Islam liberal. Yang pertama kan harus jelaskan akidah lebih dahulu kan. Nah, kita sekarang ini banyak dikasih PR. Gitu. Setiap ada aliran sesat, kita berusaha untuk membantah. Ada ini, membantah. Habis waktu kita. Dan itu pengalaman ternyata kurang. Berhasilnya kurang, ya. Beda kalau dengan pembinaan-pembinaan, itu banyak hasilnya dan manfaatnya sangat besar. Dulu tahun 84-85, ketika mulai geraknya Syiah, saya ikut dengan para da'i tahun 84 itu, bagaimana membantah Syiah. Di sana ada tokohnya, di Lampung kita datangi. Di Bangil kita datangi, bahkan ada imamnya. Di tempat lain juga. Tapi sedikit orang yang tertarik. Karena mereka awam. Jadi kita ke sana itu untuk menjelaskan bagaimana sesatnya Syiah. Nah sekarang juga gitu. Dengan jil, bagaimana sesatnya jil ini? Alangkah baiknya kalau kita jelaskan dulu pemahaman Islam yang benar ini kepada umat ini. Dan itu kan proses waktu lama. Pemahaman yang benar. Kalau mereka sudah tahu yang benar, kemudian kita ingatkan bahwa selain ini banyak yang sesat, selain ini sesat menyimpang karena satu yang selamat, insya Allah mereka akan bisa. Tapi kalau sekarang kita lawan, nanti timbul lagi yang lain. Mungkin jil dalam bentuk yang lain. Ya firqa-firqa yang lain yang sesat tetap akan masuk. Tapi kalau sudah kita bentengi dengan akidah yang benar, manhaj yang benar, insya Allah itu banyak manfaatnya. Itu dari pengalaman 20 tahun yang lalu. Bahkan yang ikut sama saya pada waktu itu, karena dia tidak mempelajari akidah yang benar, manhaj yang benar, salaf. Maka dia sekarang dari firqah melawan Syiah, sekarang dia masuk firqah Mu'tazilah orang ini. Padahal kalau soal hafalnya, firqah-firqah Syiah dia hafal orang ini. Hafal orang ini. Dia baca buku-buku untuk membantah Syiah. Jadi, dia ingin menyelamatkan orang dari Syiah, dia sendiri masuk dari Mu'tazilah. Aqlaniyun Mu'tazilah orang ini. Dan sudah diingatkan tetap. Jadi salah dari awalnya. Makanya setelah pengalaman itu kita harus akidah dulu. Karena ini dasar. Jadi akidah harus kita bina dulu. Kemudian dakwah yang benar ini harus kita bina. Sampai umat tahu tentang ilmu yang benar. Jadi kalau soal membantah, kita juga mampu untuk membantah. Cuma terbatas orangnya. Jadi orang awam ini harus dikasih ilmu lebih dahulu. Itu yang dari pengalaman. Dan itu juga yang dinasihati oleh masyayikh. Seperti Syekh Al-Albani nasihati, kamu melihat keadaan yang ada sekarang ini, kamu ikuti Rasulullah gimana sih? Rasulullah ketika di Mekah menghadapi tantangan banyak. Bukan hanya dari orang-orang kafir, juga dari orang-orang Persia dan yang lainnya. Tapi Rasulullah tetap membawakan ayat, menasihati mereka. Itu. Insya Allah dengan ayat dan sunnah itu, insya Allah akan kuat. Maka di dalam surah Al-Imran juga, kenapa kamu bisa sesat sedangkan kamu baca Quran dan kamu baca sunnah? Nah, istimbat para ulama, artinya dengan Quran dan sunnah ini kamu tidak akan sesat. Ini dulu yang tanamkan kepada umat. Nah umat ini megang Al-Quran tidak, sunnah juga tidak. Ya gimana? Dijelaskan tentang sesatnya jil atau syiah atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu zuhur. Ya, kita cukup sampai di sini. Ada lagi yang lain? Nanti pada zuhur dan istirahat kita akan bahas materi yang lain. Tentang haji. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.